Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقران وصدق الله العظيم عباد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ياتي على الناس زمان الا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم اما بعد segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang tidak banyak manusia dapat diberi oleh Allah dengan nikmat tersebut. Salawat dan salam kita untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kita manfaatkan waktu yang teramat sangat sedikit dan sempit ini untuk menyampaikan sebuah risalah yang Rasulullah beliau sendiri menyampaikan menurut para sahabatnya sejak dari subuh sampai tenggelam matahari. Perkara yang seharusnya saya sampaikan dari pagi sampai petang hanya akan kita sampaikan dalam 1 jam lebih sedikit. Sesuatu yang sulit dan berat bagi saya. Idealnya menyampaikan materi ini 2.5 jam sampai 3 jam. Kalau di Malaysia saya menyampaikan bahkan dari sejak jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Sekali lagi, berat bagi saya menyampaikan materi ini hanya dalam 1 jam atau 1.5 jam. Tetapi karena ini waktu yang tersedia, maka kita harus pandai-pandai memanfaatkannya. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tentang kiamat, kapan akan terjadi, sudah ada kaidahnya bahwa haram bagi kita mempercayai adanya ramalan kiamat. Ini berangkat dari jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih Imam Muslim yang diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, dia bertanya, datangnya dalam wujud manusia. Dia bertanya tentang Islam, maka Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Setelah Nabi menjawab, dia berkata, "Shadaqta, jawaban engkau benar." Sehingga para sahabat heran. Apa-apaan ni orang? Dia yang datang bertanya, dia pula yang membenarkan jawaban Nabi. Kemudian dia bertanya lagi, kabarkan kepada saya tentang iman. Nabi pun menjawab dengan rukun iman yang 6. Lagi-lagi dia berkata, shadaqta. Ini pun jawabannya tepat. Dia bertanya lagi tentang ihsan. Nabi menjawab. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, mata sa'ah, hai Muhammad, kapankah akan terjadi kiamat? Soalnya Nabi selalu mengatakan, bu'ithu ana wa baina yaday sa'ah kahatain. Aku ini diutus menjelang kiamat terjadi, jarak keduanya hanya seperti ini, kata Nabi. Kemudian beliau membuat renggang sedikit jarak 2 jari ini. Setelah itu beliau juga bersabda di hadis yang lain bahwa saat beliau ini diutus sebagai Nabi dan Rasul, malaikat Israfil meletakkan pangkal terompet sangkakala ke mulutnya dan kedua matanya setiap sebentar melihat ke bawah arasy menunggu aba-aba kapan ini ditiup. Seolah-olah begitu dekatnya jarak antara Nabi diutus dengan ditiupnya sangkakala ini sehingga malaikat memasukkan ke mulutnya. Dan dengan pertanyaan ini Nabi ditanya, mata sa'ah, kapankah kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Singkatnya Nabi mengatakan, saya tidak tahu. Maka dengan ini menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa tentang kiamat kapan kejadiannya, tidak seorang pun di bumi ini siapapun yang tahu kapan tepatnya. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, ila rabbika muntahaha. Hanya Allah saja yang tahu kejadian waktu kiamat itu akan berlaku. Oleh karena itu kita tidak akan membahas dan kita akan menolak secara mentah-mentah pernyataan-pernyataan yang meramal-ramalkan kiamat siapapun dia. Berikutnya hamba-hamba Allah, malaikat ini bertanya, akhbirni an amaratiha. Hai Muhammad, kalau begitu kabarkan kepada saya tentang tanda-tanda, ciri-ciri bahwasanya kiamat itu sangat dekat. Nah, Nabi mengatakan, kalau ini pertanyaan enta, ini gue banget ini. Saya bisa jawab. Nabi mengatakan, antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alah ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Bila tiba suatu zaman, engkau pada zaman itu menyaksikan, ingat ini kalimat zaman ya, bila tiba suatu zaman, engkau pada zaman itu menyaksikan atau menemukan orang-orang yang dulunya miskin-miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada karena miskinnya, yatatawaluna fil bunyan, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya, berkuasa, lalu berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Orang ini lalu pergi. Di hadis yang lain, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang engkau maksud? Miskin-miskin, penggembala ternak, tiba-tiba menjadi kaya raya, berkuasa, lalu berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Nabi menjawab, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Saksikan hari ini, siapapun dapat menyaksikan di seluruh dunia, pemerintah kerajaan Arab Saudi, apa yang dibuat oleh mereka di sekitar Masjidil Haram, gedung-gedung angker, mewah, megah, tinggi, pencakar langit, mengalahkan bukit-bukit yang ada di sekitar Makkah. Bahkan bukit-bukit yang ada pun harus mengalah, diratakan oleh kerajaan Arab Saudi untuk dibangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Lihat Masjid Nabawi, apa yang mengelilinginya, hotel-hotel bintang 5, megah, mewah. Lihat ke Riyadh, ibarat Allah yang kami muliakan. Kalau kita datang ke sana, kita akan lupa kalau kita sedang ada di tanah Arab. Kita akan merasa ada di kota besar metropolitan ala Eropa. Silakan pergi ke Taif, negeri yang dulu gersang dan tandus, menjadi kota yang mewah hari ini dengan gedung-gedungnya. Silakan lihat ke Jeddah. Kalau kita merangsek lagi ke lebih luas Jazirah Arab, maka perhatikan apa yang ada di Kuwait, kota-kota besarnya. Apa yang ada Abi sebagai ibu kota Qatar, apa yang ada di Dubai, bahkan gedung tertinggi di dunia hari ini adanya di Dubai, disebut dengan Burj Khalifa, tingginya 828 meter. Kaum muslimin yang kami muliakan, perhatikan, dulu mereka miskin. Sebelum minyak bumi ditemukan, Arab ini wahai hamba-hamba Allah gersang tandus, tidak ada yang dapat dibanggakan dan tidak ada penghasilan yang bisa diharapkan. Miskin-miskin. Tapi saat minyak bumi ditemukan, masing-masing mereka mendirikan negara sendiri-sendiri. Kerajaan Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman. Kaya-kaya. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Hari ini kita lihat di Jeddah. Masuk tahun ke-6 hari ini. Di Jeddah sedang dibangun gedung yang akan mengalahkan gedung tertinggi nomor 1 dunia yang ada di Dubai. Nama gedung terbaru ini, yaitu dekat dengan perbatasan Jeddah Mekah, dekat dengan tepian Laut Merah, yang mempunyai proyek itu adalah Pangeran Al-Walid bin Talal. Tingginya gedung itu 1,2 kilometer. Gedung ini diperkirakan 2018 rampung dan selesai dan bisa dipakai. Dulu mereka miskin, hari ini mereka kaya raya, berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu engkau temukan, maka jarak antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Dan zaman yang dimaksudkan Nabi pasti zaman ini, bukan tidak ada lagi bahasan yang lain, pasti zaman ini. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, ini satu sisi. Di sisi yang lain, untuk memastikan bahwa kita memang sudah di akhir zaman dan kita sangat dekat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi. Hadis ini menurut Syekh Albani Hasan, tetapi menurut Syekh Ahmad Asy-Syakir hadis ini sahih. Dan hadis ini sangat terkenal. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, takunun nubuwwah fikum masyaallah an takun thumma yarfa'uha Allah idza syaa yarfa'ha thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwwah fatakunu masyaallah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha thumma yakunu mulkan 'addan fatakunu masyaallah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha thumma takunu mulkan jabariyan wa fi riwayah ukhra mulukan jabariyah fatakunu masyaallah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah thumma sakata. Artinya, kalian umat Islam di bumi ini pasti akan menjalani lima fase sejarah. Lima fase sejarah. Minta izin saya mulai menulis ya. Bagi yang terasa jauh dan tidak nampak, silakan merapat ke ruangan yang dapat dengan jelas melihat. Lima fase sejarah. Rasulullah mengatakan, kalian pasti akan menjalani lima fase sejarah di bumi ini sejak beliau diutus sebagai nabi dan rasul. Sejak beliau diutus sebagai nabi dan rasul sampai umat nabi ini habis sama sekali di bumi ini menjelang kiamat, ada lima fase sejarah yang umat ini akan jalani. Fase sejarah yang pertama, ini adalah start, di mana kalian langsung dipimpin oleh nabi dan Allah akan angkat masa itu jika menurut Allah masa itu harus berakhir. Fase ini disebut dengan ahdun nubuwah, fase kenabian, di mana umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase ini kata nabi pasti berakhir. Benar. Wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhir daripada fase yang pertama ini. Kemudian kelanjut nabi, kalian masuk kepada fase berikutnya, thumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu fase kekhalifahan yang menggunakan sistem kenabian 100%. Umat Islam pada fase kedua ini dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang agung dan mulia. Di hadis yang lain nabi mengatakan masa fase ini adalah 30 tahun dan fase ini Allah takdirkan batasnya. Jika menurut Allah batasnya habis, Allah pun mengangkat fase tersebut. Sepakat seluruh ahli sejarah, wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah berakhirnya fase kedua ini. Setelah itu kalian masuk kepada fase ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk pada fase ketiga, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Gelarnya tetap khalifah, panggilannya tetap khalifah, tapi sistem yang digunakan sudah sistem kerajaan. Wafat seorang khalifah langsung digantikan oleh ahli warisnya. Ini sudah sistem kerajaan. Fase ini paling panjang kaum muslimin, menghabiskan tiga dinasti, yaitu dinasti Bani Amawi, Amawiyah, dinasti Amawiyah, kemudian dinasti Abbasiyah dan dinasti Utsmaniyah. Kaum muslimin, fase ini pasti berakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika menurut Allah waktunya sudah habis, Allah akhiri fase ketiga ini. Dan sepakat seluruh ahli sejarah mengatakan fase ketiga telah berakhir dengan tumbangnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki pada tanggal 3 Maret 1924. Fase ini telah berakhir 91 tahun yang lalu lebih dan kurang. 23 Maret 24. Selesai. Kalian akan langsung masuk kepada, kalau ini mulkan adzan dalam hadis tadi, berikutnya masuk pada fase keempat. Saya minta izin akan membuat lebih panjang seperti ini, bukan berarti dia lebih lama. Ini sebenarnya sangat singkat, sebentar sekali. Tapi saya buat panjang agar dapat menulis lebih banyak di sini, karena inilah fase yang sedang kita ada di dalamnya. Zaman di mana saya sebutkan hadis tadi, apabila berjumpa oleh kalian satu zaman di mana orang yang dulu di sana miskin-miskin dan seterusnya, tiba-tiba mereka kaya raya, berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi, maka zaman dan fase yang dimaksudkan adalah yang keempat ini. Humul Arab, mereka adalah Arab, orang Arab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fase keempat ini Nabi mengistilahkan dengan sebutan beliau mulukan jabariyatan atau mulkan jabariyan, yaitu fase di mana Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Kalau fase pertama, langsung Nabi yang memimpin. Fase kedua, khalifah-khalifah yang mulia yang memimpin. Fase ketiga, khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kerajaan yang memimpin. Fase keempat, tidak ada kepemimpinan Islam di bumi ini. Umat Islam betul-betul kekosongan, mengalami kekosongan kepemimpinan. Yang disebut oleh Rasulullah dengan fase kediktatoran. Fase kediktatoran. Pada fase ini, umat Islam benar-benar diuji seberat-beratnya ujian. Ini ujian yang sangat berat dan melelahkan. Sangat banyak, kata Nabi, pada fase ini umatku paginya masih beriman, sorenya menurut Allah dia sudah kafir. Sorenya dia masih beriman menurut Allah, besok paginya dia sudah kafir. Demi dunia mereka rela membuang agama, menelantarkan agama, membuang keyakinan dan mencampakkan ideologinya. Pada fase ini Islam diteror, kaum muslimin diteror. Mereka jumlahnya banyak tetapi bagai buih di atas lautan. Semua berita-berita buruk akhir zaman itu terjadi pada fase keempat. Bahkan kaum muslimin, di ujung fase keempat ini kita akan menyaksikan tanda-tanda besar kiamat terjadi. Dan Nabi berkata setelah itu, setelah habis fase keempat ini, kalian akan masuk pada fase terakhir. Fase terakhir ini Rasulullah mengatakan dengan istilah khilafah ala minhajin nubuah, mirip dengan ini. Kalian akan kembali memimpin seluruh muka bumi ini. Khilafah, fase khilafah Islamiyah, atau fase-fase masa-masa aman. Masa-masa aman. Hamba-hamba Allah, Allah menjanjikan hal ini di dalam Al-Quran, bahwa fase kelima pasti akan terjadi dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-55. Lihat di Al-Qur'an surat 24 ayat yang ke-55. Allah menjanjikan kamu pasti akan menjadi pemimpin di dunia kembali sebagaimana sebelumnya kamu pernah memimpin dunia ini. Sebelumnya adalah fase ketiga, kedua dan pertama. Berarti ada masa yang kosong di mana umat Islam betul-betul tidak berkuasa hari ini. Maka maaf saudara-saudaraku, pernyataan Abu Bakar al-Baghdadi di Irak yang mengumumkan bahwa dia sementara kita masih hidup di fase ini adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan hadis. Maka pernyataan ISIS dengan komandannya mengaku sebagai khalifah tertolak apabila kita mukoranahkan dengan hadis ini. Dan juga menurut pendapat seluruh ulama-ulama ahlu tughur, ulama-ulama ahli jihad dan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah satu bumi menolak khilafah yang ada di Irak pada hari ini. Maka ini bukan zaman khilafah, ini adalah zaman fitnah. Baik, yang kelima pasti akan kembali wujud. Dan kita sekarang belum di sini, tapi masih sedang di sini. Kaum muslimin, apakah ini berita gembira atau apa namanya? Silakan, saya persilahkan untuk masing-masing kita berasumsi. New York Times, Amerika Serikat, menuliskan pernyataan CIA, Amerika Serikat, intelijen Amerika, mereka mengumumkan kepada dunia bahwa sesungguhnya dunia ini, bumi ini akan kembali dipimpin oleh kekhalifahan Islam. Akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Dan itu kata mereka diawali pada tahun 2020. Jika benar apa yang mereka katakan, maka betapa dekat masa itu. Jika tidak benar yang mereka katakan, memang kita tidak diperintahkan percaya dengan perkataan makhluk berkaitan dengan yang akan datang. Kita hanya percaya dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Allah menjanjikan Surah An-Nur ayat 55. Rasulullah memastikan dalam hadis-hadis yang kita bacakan ini. Tapi masalah waktu dan tanggal tahunnya, Allah yang maha kuasa, yang maha mengetahui segala yang gaib. Hanya uniknya Rasulullah SAW bersabda bahwa fase ini berlangsung tidak lama, fase kelima ini. Dari 7 tahun kata Nabi, dari 7 tahun sampai 8 atau 9 tahun. Fase ini pun berakhir. Berarti di mana umat Islam kembali menjadi pemimpin di muka bumi, tidak lama fase kelima ini. 7 tahun antara 8 dan 9 tahun, fase ini pun berakhir. Kemana perginya umat Islam? Thumma sakata, Nabi diam, dan itu adalah pertanda bahwa umat Islam sudah habis, berakhir di muka bumi ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Kemana kita perginya sebanyak ini? Kalau memang menurut Amerika 5 tahunnya akan datang, kalau benar berarti anggaplah 9 tahun lagi tambahannya, 14 tahun umpamanya. Dari sekarang 14 tahun habis umat Islam, lalu kemana kita diambil oleh Allah? Apa yang akan terjadi? Inilah yang akan diuraikan kaum muslimin. Rasulullah lengkap meninggalkan wasiat berkaitan dengan ini. Sebelumnya saya sampaikan pernyataan KGB. Siapa itu KGB? Intelijen Rusia. Mereka merilis pernyataan resmi intelijen Rusia, dan rilisan pernyataan mereka ini tidak jauh-jauh beda amat dengan pernyataan CIA Amerika Serikat. Menurut KGB, puncak khilafah Islamiyah memimpin dunia adalah pada tahun 2025. Kalau CIA mengatakan 2020 startnya 2020, sementara hanya berlangsung dari 7 ke 9 tahun antara ini, lalu berakhir kata Rasulullah, lalu menurut KGB 2025 adalah puncaknya. 2025 adalah puncak khilafah Islamiyah. Menurut tuan-tuan semua, ada kesamaan enggak dua pernyataan ini? Di tengah-tengah loh. Kalau puncaknya berarti kan tengah-tengah. Ada kesamaan tidak? Ada kesamaan. 2020 startnya, kalau ini hanya berlangsung 9 tahun, anggaplah begitu. Tentu saja 2025 adalah puncaknya. Kenapa CIA Amerika Serikat dan KGB Rusia memberikan pernyataan begini? Mereka punya analisa. Dan untuk Amerika, banyak orang-orang Taurat di situ, banyak orang-orang Injil di situ. Mereka membaca juga dari kitab-kitab mereka. Dan setidak-tidaknya mereka punya analisa-analisa politik secara militer dan sebagainya. Wallahu a'lam, jawabannya pasti. Baik kaum muslimin, kita kembali. Dimulai dari Nabi sampai berakhirnya umat ini di bumi, Nabi mengatakan ada 5 fase sejarah dan kita sedang ada di sini sekarang. Artinya kita memang sudah di penghujung. Itu dulu yang memastikan kita. Berapa lamakah masa yang tersedia antara ini kemari? Tidak ada satupun hadis yang dapat dirujuk, yang bisa dijadikan dan dibina sebagai akidah. Adapun hadis yang mengatakan dari Abu Daud, hadis ini perlu saya sampaikan, hadisnya dhaif jiddan. Bahkan ada para ulama ahli hadis mengatakan maudhu' palsu, maka tidak dapat kita jadikan rujukan. Ya, yaitu umur umat beliau adalah 1400 tahun. Diambil dengan rujukan umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi dalam sejarah hanya 2000 tahun. Umur umat Nasrani adalah 600 tahun, ya. Dikurangi berarti 1400. Hitungannya hitungan hijriah bagi Nabi. Sekali lagi 1400, kita sudah 1437 sekarang ini. Hitungan hijriah. Kalau begitu melesetlah. Dan memang itu bukan rujukan kita, tapi untuk sekedar tahu perlu saya sampaikan. Yang kedua, dan ini adalah hadis Hasan li ghairi. Hadis Hasan li ghairi adalah berkumpulnya banyak hadis dhaif, lalu karena saling dukung-mendukung antara satu dengan yang lain, maka menurut ilmu mustalahul hadis, hadis ini naik pangkatnya, derajatnya menjadi Hasan li ghairi. Nah, dalam hadis ini Nabi mengatakan, umur umat saya sejak beliau diutus sampai habisnya umat Islam di bumi ini hanya satu hari di sisi Allah. Pernah dengar hadis ini? Hanya satu hari di sisi Allah. Lalu Allah menambahkan setengah hari lagi. Semoga penambahan setengah hari itu tidak menjadikan umat saya menjadi lemah, kata Nabi. Tidak menjadikan umat saya menjadi lemah. Satu hari di sisi Allah tambah setengah hari. Satu hari di sisi Allah berapa lama kita menghitung di dunia? 1000 tahun. Surat As-Sajdah ayat yang kelima ya. Kalau satu setengah hari maknanya 1500. 1500 tahun. Sebagian para ulama mencoba mengatakan enggak penuh 1500, tapi memang satu setengah hari 1500-an kurang-kurang sedikitlah kata mereka. Jawaban yang pastinya Allahu a'lam, hanya kaum muslimin. Jika seandainya kita ambil 1500 full saja, kita ambil saja yang 1500 full hitungan Hijriah. Silakan hitung, kita sudah tahun berapa Hijriah sekarang? 1437 Hijriah. Sekarang ini. Hijriah itu dihitungkan setelah Nabi hijrah kan? Iya kan? Setelah Nabi hijrah. Pertanyaan, apakah menghitung keberadaan umat Nabi melalui versi hadis ini sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul atau setelah beliau hijrah? Setelah diutus kan? Ada 13 tahun yang tidak terhitung kalau begitu ke dalam hitungan Hijriah. Silahkan ditambahkan. Kan begitu jadinya? Artinya kita posisinya sekarang tahun yang sudah berjalan sejak beliau diutus sudah 1450 tahun Hijriah. Seandainya kita ambil full saja 1500 ini dikurangi dengan yang sudah berjalan 1450, seandainya kita ambil full saja, tersisa umur Islam dan kaum muslimin di bumi ini hanya 50 tahun lebih dan kurang. Demikian Pak. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka yang saya tanyakan kepada kita, apanya yang perlu kita tamakkan dengan dunia ini yang tidak lama lagi tersedia untuk kita, yang sebentar lagi kita juga akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apanya dari dunia ini membuat kita tergila-gila? Dan memang Rasulullah bersabda, menjelang dekatnya kiamat, umat saya semakin tergila-gila dengan dunia sementara hubungannya dengan Allah semakin jauh. Betul, pada hari ini lihat hubungan orang dengan Islam. Orang Islam hubungannya dengan agamanya sendiri semakin lama makin renggang. Lihat hubungan mereka dunia, makin lama makin akrab, makin kemaruk, makin menggila dan makin cinta dengan dunia. Ini akhir zaman kaum muslimin. Demi dunia rela putus tali silaturahmi, hanya demi warisan rela putus persaudaraan, hanya demi hutang rela musuh-musuhan, tidak peduli mereka nilai-nilai agama. La haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan. Okay. Dua titik besar sudah saya sampaikan. Titik besar ketiga yang mau saya fokuskan adalah Nabi mengatakan la taqumus sa'ah, tidaklah akan terjadi kiamat sampai 10 tanda-tanda besar kiamat terjadi secara keseluruhan. Sebelum 10 tanda besar kiamat ini muncul, maka tidak akan pernah ada kiamat. Tapi kata Nabi, 10 tanda besar kiamat ini harazatun manzumatun fi silk, ya. Seperti 10 butir-butir marjan. Ini butir-butir marjan. Kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di tengah-tengahnya dihubungkan oleh dengan tali dan di bagian bawahnya dikasih simpul sehingga tidak bisa keluar. Ya. Nabi mengatakan iyuqta'u silkun, ini hadis sahih Bukhari Muslim ya. Iyuqta'u silkun yatba'u ba'daha ba'dan. Kalau simpul itu dipotong, maka meluncurlah butir marjan yang pertama. Yang kedua pasti menyusul tidak? Yatba'u ba'daha ba'dan. Yang keduanya menyusul, yang ketiganya lebih cepat, yang kelima lebih cepat lagi menyusulnya. Tot keluar. Maknanya kalau satu tanda besar kiamat sudah keluar, muncul, maka tanda yang kedua dengan sangat dekat. Bukan hitungan ribuan tahun, bukan hitungan ratusan tahun, bukan hitungan puluhan tahun, tapi hitungan yang sangat dekat. Insyaallah kita terangkan kalau waktunya cukup. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang saya muliakan. Selanjutnya, 10 tanda besar kiamat ini, apabila tuan-tuan membaca kitab ini atau tulis buku yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Kathir, Huru-hara Hari Kiamat, kalau saya sangat merekomendasikan kita semua memiliki dan membaca kitab ini. Ini kitab ilmiah terlengkap yang tersahih yang dapat saya kumpulkan, yang dapat saya baca. Di rumah kami Pak, lemari-lemari kami sangat banyak kitab-kitab tentang akhir zaman. Dari seluruhnya yang paling saya senangi untuk zaman sekarang adalah bagaimana pembahasan ilmiah yang sangat merujuk kepada manhaj salaf yang ada di kitab ini, Ensiklopedia Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad hafizahullah. Buku ini ibarat Allah yang kami muliakan, mendudukkan urutan-urutan. Kalau di kitab-kitab yang lain itu kayak tumpang tindih. Kadang-kadang di sini nomor 3, tak tahu di lain nomor 7. Kadang-kadang yang nomor 4 bisa nomor 1. Jadi tumpang tindih, bingung kita. Maka kesimpulannya, urutan tentang akhir zaman itu tanda-tanda besarnya ada 10. Urutannya adalah berikut ini. Nah, ini kaum muslimin, tiganya terjadi pada fase keempat. Tiga yang awal. 1, 2, 3 terjadi pada akhir fase keempat. Empatnya terjadi pada fase kelima. Lalu yang kedelapan, sembilan dan sepuluh terjadi ketika umat Islam sudah tidak ada lagi di bumi ini. Maknanya umat Islam tidak akan pernah menyaksikan kejadian kiamat besar, kehancuran alam semesta. Alhamdulillah. Ini kabar baik. 7 tanda besar kiamat. Tiganya, 1, 2, 3 akan muncul di akhir fase keempat. Fase kita, tuan-tuan. Fase kita, wahai bapak ibu. Dan empatnya terjadi pada fase kelima. Apa yang pertama? Yang pertama adalah munculnya Dajjal, laknatullah alaih. Al-Masih Dajjal. Setiap nabi dan rasul, kata rasul, yang muncul ke muka bumi ini, tidak ada yang tidak memperingatkan kaumnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Dan nabi merincikan lebih rinci sifat-sifat Dajjal itu, bentuk fisiknya, kemudian kapan kemunculannya, apa saja mara bahayanya, dan bagaimana cara selamat dari fitnah dan bahayanya Dajjal ini. Kaum muslimin, kitab di tangan saya, kitab Zikir Akhir Zaman. Kitab ini saya bedah di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat selama 6 bulan berturut-turut. Dalam 6 bulan itu, satu minggu pertemuan kami satu kali dalam 2 jam di luar tanya jawab. Baru saya selesaikan 6 bulan. Jadi bisa kita bayangkan 1,5 jam di sini. Enggak kebayang oleh saya, kaum muslimin. Saya menguraikan dengan rinci tentang Dajjal, saya menguraikan tentang Al-Mahdi dan sebagainya. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dan bagaimana antisipasi agar selamat dari masing-masing petaka-petaka akhir zaman. Nabi sudah menyebutkan dan ada diuraikan dalam kitab ini secara lengkap dan rinci. Kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal, dia manusia biasa, tetapi memiliki kemampuan luar biasa. Seluruh dukun di muka bumi ini akan menuhankan Dajjal. Seluruh orang kafir akan sujud kepada Dajjal. Dan umatku, kata Nabi, 3 total dari umat Nabi di muka bumi ini akan ikut menuhankan Dajjal dan menyembah Dajjal. Bahkan kata Rasulullah SAW, kamu wajib lari dari Dajjal, bersembunyi dari Dajjal, jangan sampai berjumpa dengan Dajjal. Sebab sekuat-kuat iman orang yang paling kuat imannya di bumi ini, saat dia berjumpa dengan Dajjal, dia pasti akan menyembah Dajjal. Sekuat-kuat iman orang yang beriman di muka bumi ini, kata Rasulullah, tak ada yang akan mampu menyelamatkan imannya saat dia berjumpa dengan Dajjal. Kaum muslimin yang kami muliakan, waktu saya di Sydney bulan Ramadan yang lalu, menjelang bulan Ramadan yang lalu, saya mendengarkan ceramah seorang da'i kondang Indonesia di televisi live. Sedih hati saya saat ditanya oleh jamaahnya tentang Dajjal, jawabannya masih jawaban khurafat. Apa kata beliau? Dajjal itu makhluk yang sangat besar. Kalau dia masukkan kakinya ke laut, hanya sampai ke mata kaki. Itu laut yang paling dalam, hanya sampai ke mata kaki. Kalau dia berbicara di timur, yang di barat bisa langsung mendengarkan suaranya. Kalau dia pipis satu kota, langsung banjir kota itu. Aduh, sedih hati saya, ini Ustaz kondang, da'i beken keren, pengikutnya mungkin jutaan di Indonesia, ngomongnya ngawur. Dajjal itu manusia. Saya tidak ada masa untuk menceritakan tentang Dajjal di sini. Silakan nanti rujuk di YouTube bagaimana ceramah-ceramah saya tentang Dajjal. Insya Allah pertengahan Januari ini, website resmi saya, jadi bukan lagi Yamima ya, website resmi saya, yakni Zulkifli MA, ini akan diluncurkan. Dan mudah-mudahan ke depan rutin kajian-kajian akhir zaman saya secara rinci saya akan runut di televisi, di YouTube. Insyaallah taala dapat menyimak dan bergabunglah dalam komunitas Zulkifli Mani nanti untuk mengikuti perkembangan akhir zaman dan sebagainya. Kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal ini muncul. Seluruh kota di bumi ini akan dikuasai oleh Dajjal. Dajjal masuk kepada setiap kota-kota besar di dunia. Dan penduduk-penduduk yang ada di kampung-kampung, di lembah-lembah, di gunung-gunung akan turun seluruhnya menuju ke kota. Saat mereka dengar Dajjal sudah keluar, mereka langsung berduyun-duyun. Ibaratnya ketika artis nasional internasional datang ke Indonesia, punya Michael Jackson. Seluruh orang-orang di daerah-daerah mana udah pesan tiket, pesan sampai habis membludak. Ya? Mereka akan datang seluruhnya. Ngapain? Nyembah Dajjal. Inilah ketika Dajjal muncul. Kecuali dua kota saja yang Dajjal tak bisa masuki. Mekah dan Madinah. Singkatnya kaum muslimin, Dajjal ini tidak ada yang mampu mengalahkan. Tidak ada yang mampu menghadapi. Kecuali kata Rasulullah, terjadi tanda besar kiamat yang kedua. Dan itu waktunya sangat dekat sekali. Turunnya Al-Masih Isa alaihi salam. Allah ceritakan hal ini dalam surat An-Nisa, di mana Isa akan turun dari langit diapit oleh dua malaikat. Turunnya di waktu subuh di Masjid Jami' Amawi, di masjid di mana ada menara putihnya di Damaskus. Dan masjid ini sekarang sudah ada di Damaskus kaum muslimin. Masjid Jami' Amawi. Silakan search di Google, silakan search di YouTube, kita akan temukan bahwa masjid tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam ada di Damaskus yang disebutkan sebagai Dimasyq. Masjid Menara Putih itu hari ini sudah ada. Kaum muslimin yang kami muliakan, Isa turun. Diapit oleh dua malaikat dan dia meletakkan kedua tangannya di atas bahu mereka masing-masing, turun. Waktu itu umat Islam sudah dipimpin oleh keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Hasan bin Ali yang digelari oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sebutan Al-Mahdi. Al-Mahdi akan memimpin salat subuh. Mereka dikepung oleh Dajjal di luar dan bala tentara Dajjal, yakni pasukan Asfahan sebanyak 70 ribu Yahudi yang berjubah hijau menghunus pedang-pedang terbaik, pedang-pedang dari besi yang tidak akan bisa dikalahkan besi-besi itu oleh besi-besi dunia. Kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal mengepung di luar. Mereka di dalam sudah kelaparan dan kehausan, tidak bisa keluar. Saat itu subuh. Al-Mahdi dan orang-orang beriman dikagetkan dengan sebuah pemandangan yang teramat indah yang mereka yakini pasti akan terjadi. Turunnya Isa alaihissalam. Al-Mahdi langsung mundur dan mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam salat. Apa kata Isa? Tidak. Yang menjadi imam zaman sekarang adalah kamu. Saya adalah pembela kamu, saya adalah khadim, pembantu dan penolong kamu. Majulah ke depan. Kamat tadi adalah untuk engkau. Maka Al-Mahdi pun mengimami sholat kaum muslimin. Selepas sholat subuh mereka berzikir, saat matahari terbit, Dajjal berhasil mendobrak pintu masjid ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, dengan semangat membunuh yang luar biasa, orang-orang Yahudi bala tentara Dajjal merangsek masuk dengan pedang-pedang terhunus mereka. Ingat ya, pedang-pedang terhunus. Kenapa bukan dengan senjata-senjata canggih? Segala macamnya nanti akan saya uraikan. Bahwa masa Dajjal ini sudah tidak ada teknologi. Baik kaum muslimin, saat itu Isa pun berdiri. Dari tempat duduknya di saf barisan pertama, langsung menghadap ke arah Dajjal masuk. Maka bertemulah dua makhluk legendaris akhir zaman ini. Saat Dajjal melihat bahwa satu-satunya makhluk yang mampu menghabisi dia, yakni Isa alaihissalam sudah muncul, dia pun menjerit. Kata Rasulullah, melelehlah kulitnya dan dagingnya. Seperti garam yang meleleh dimasukkan ke dalam air. Dia menjerit, kalau seandainya Dajjal bertahan di situ, dia akan menjadi cairan yang menggenang di lantai. Kata Rasulullah, Dajjal menghilang dengan kekuatan dan kesaktiannya. Tapi Allah melebihkan kepada Isa kemampuan di atas Dajjal. Kemanapun saja dia lari, Isa sudah menunggu di situ. Mau kemana boy? Kemana saja lari, sudah dinanti oleh Nabi Isa. Terakhir Dajjal lari ke Palestina, tepat di pintu Lut, kata Rasulullah. Isa pun menghunjamkan tombak yang dibawanya, tembus. Dajjal meraung kematian. Dan Isa akhirnya memperlihatkan kepada Al-Mahdi dan orang beriman serta bala tentara Yahudi yang tadi dengan semangat masuk bahwa Dajjal sudah terbunuh. Yahudi-Yahudi itu lari lintang pungkang tunggang langgang. Kemanapun Yahudi bersembunyi, benda tempat mereka bersembunyi langsung bicara, hai Muslim, ada Yahudi di belakang saya, tangkap dia, bunuh. Masuk ke lubang, lubang itu bicara. Sembunyi di balik pohon, pohon itu bicara. Pada hari itu Allah izinkan bumi ini yang telah lama mengutuk Yahudi ini berbicara, seluruhnya bicara. Illal gharqat, kecuali pohon gharqat. hanya pohon gharqad yang diam ketika Yahudi-Yahudi sembunyi di baliknya. Tahuilah oleh tuan-tuan semua, 11 tahun yang lalu Rabi-Rabi Yahudi telah mewajibkan siapapun yang berkuasa di Israel wajib menanam pohon gharqad. Bibit-bibitnya telah ditanam jutaan batang pohon gharqad. Yang sekarang ini kaum muslimin, tingginya pohon gharqad itu di Israel sudah ada yang 14, ada yang 15, ada yang 16 meter tingginya. Dalam jumlah jutaan batang. Kayaknya mereka tahu ini adalah pohon Yahudi. Illal gharqad, kata Rasulullah SAW. Masalahnya kan kaum muslimin dah bocor dulu dari hadis. Kemana di sisa Yahudi? Pasti ke kebun pohon gharqad nih. Maka mereka pun masuk ke pohon itu. Ketika dilihat satu sembunyi, dibunuh. Kemana saja di pohon-pohon ada kutunya, kutu itu adalah Yahudinya, dibunuh. Habis semuanya. Nah, barulah terjadi tanda besar kiamat yang ketiga. Dan inilah penutup fase keempat. Tanda besar kiamat yang ketiga, Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Ya, ayat 90 dari ayat 91 sampai kepada ayat 100-an tentang Ya'juj dan Ma'juj. Lepas. Ya'juj dan Ma'juj ini manusia. Jangan berpikir ini makhluk lain lagi. Tetap manusia. Bahkan kata Rasulullah wajahnya lempeng-lempeng. Kayak pantat kuali yang di gedor ya, sehingga ceper. Hidung mereka pesek-pesek, mata mereka cipit-cipit. Nabi menceritakan demikian. Dan mereka menggunakan sepatu dari khuf, dari bulu wol, dari kulit dan ada bulu. Mereka ini adalah bangsa pembunuh yang tidak punya hati dan perasaan. Seluruh manusia di luar mereka pasti akan mereka habisi, siapapun. Tidak ada binatang dan hewan ternak yang mereka jumpai akan mereka sembelih untuk mereka makan. Tidak ada manusia di luar mereka yang mereka temui, pasti mereka bantai. Sekarang saja Bashar Asad sudah mampu melakukan perbuatan Ya'juj dan Ma'juj. Itu Asad satu orang. Nanti seluruh Ya'juj Ma'juj itu sejahat Asad ini. Sementara jumlah mereka, kata Rasulullah, 1000 manusia, 999-nya adalah Ya'juj dan Ma'juj. 1000 manusia, 999-nya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Satu itu adalah kamu. Maka dapat dibayangkan, bumi akan dengan sangat cepat menjadi sepi. Setelah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, banyak kematian bergelimpangan mayat di mana-mana. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Allah binasakan Ya'juj dan Ma'juj dengan caranya. Tidak usah saya uraikan, karena waktu kita tidak ada. Habislah ini, dan itu tidak lama bagi Allah, sangat sebentar sekali. Habis bumi ini dari Ya'juj dan Ma'juj. Padahal sebelumnya, seluruh dataran dan hamparan gurun Sahara penuh oleh jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Saking banyaknya kaum muslimin. Kemudian terjadilah tanda besar kiamat yang keempat. Apa itu? Kembalinya khilafah Islamiyah memimpin dunia ini. Khilafah Islamiyah memimpin dunia, atau disebut dengan masa-masa aman. Kepemimpinan ini dipegang oleh Al-Mahdi, turunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan Al-Mahdi setelah dia betul-betul berkuasa hanya memimpin selama 7 tahun, dan di sini beliau meninggal dunia. Pada fase ini beliau meninggal dunia. Isa juga meninggal dunia pada fase ini. Setelah Al-Mahdi habis, digantikan 8 atau 9 tahun, maksudnya setahun atau 2 tahun setelah itu digantikan oleh Al-Qahtani. Lalu Al-Qahtani ini, sabda Rasulullah, sama adilnya dengan Al-Mahdi. Sama akhlaknya, sama alimnya, sama mulianya, sama bijaksana dengan Al-Mahdi. Nah, kaum muslimin, pada masa ini dunia benar-benar aman, tidak ada perang di mana-mana. Kalau sebelumnya makin berkecamuk pembantaian, peperangan di mana-mana, kalau ini tidak ada peperangan, aman damai. Seorang wanita, seorang diri, jumlah laki-laki dibandingkan wanita saat itu, satu laki-laki 50 jumlah wanita. Kemana perginya laki-laki di muka bumi ini? Di sini Allah akan wafatkan sebanyak-banyaknya kaum laki-laki di bumi ini. Apa yang terjadi? Dengarkan kalau kita ada waktu. Satu laki-laki 50 wanita. Jangan berpikir poligami di sini ya. Saya rasa mungkin selera kaum laki-laki pun di sini sudah hanya untuk beribadah. Wallahu a'lam. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, Rasulullah bersabda, saking amannya masa ini, seorang wanita dari Hadramaut. Hadramaut itu di mana? Yaman. Berjalan kaki seorang diri menuju ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dia laksanakan jalan kaki seorang diri tanpa muhram, tanpa penamping, tanpa rombongan. Sampai di sana dia melaksanakan ibadah, kemudian pulang jalan kaki lagi, aman, tidak ada yang mengganggu di jalan. Tidak ada binatang buas, tidak ada perampok, tidak ada pemerkosa segala macamnya. Aman wanita itu seorang diri, saking amannya fase kelimanya. Kata Rasul, melimpah ruah, emas berserakan di mana-mana. Bahkan seseorang di antara kamu datang pada tetangganya membawa dua genggam emas yang terapak tangannya, lalu dihadiahkan pada tetangganya, "Pak, ini hadiah saya, terimalah." Apa kata si bapak? "Waduh, terima kasih banyak. Di belakang di dapur itu ada 3 karung, mau diapakan?" Makmur, subur, seluar-luar biasanya. Padahal sebelumnya sangat miskin. Arab ketika itu kata Rasulullah tumbuh subur dengan sangat cepat, rumputan menjadi kebun-kebun kembali, menghijau seluruh jazirah Arab. Dan itu terjadi ketika Ya'juj dan Ma'juj dibunuh oleh Allah. Allah datangkan hujan lebat, beberapa saat saja tumbuh berbagai macam tanam-tanaman di jazirah Arab. Kaum muslimin, jadi bukan sekarang ya, tapi nanti setelah Ya'juj dan Ma'juj dimatikan oleh Allah, setelah itu baru tumbuh suburlah rumput-rumput, tanah jazirah Arab akan kembali seperti sedia kala dulu. Tanda besar kiamat yang kelima terjadi pada masa ini, yang kelima yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Syekh Imran Hussein mencoba mengatakan yang dimaksud bukan fisik matahari ini katanya, tetapi Islam itu akan muncul dari Eropa dan Amerika. Itu yang dimaksud dengan matahari terbit sebelah barat. Perkataan beliau ini dibantah mentah-mentah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti baca di sini, di mana dalam hadis sahih Imam Muslim ya, Rasulullah mengatakan nanti fisik matahari yang menerangi bumi ini dipanggil oleh Allah, lalu dia sujud di bawah arasy, bumi seluruhnya gelap gulita. Kalian yang di bumi merasakan malam yang sangat panjang seperti 3 malam berturut-turut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu matahari Allah suruh kembali ke tempat di mana sedia kalanya dia berada. Lalu Allah perintahkan, muncullah engkau dari tempat di mana biasa engkau tenggelam. Matahari pun sami'na wa ata'na, dan dia pun menjalankan perintah Allah. Terbitlah dia dari sebelah barat. Terbit matahari dari barat. Kaum muslimin, saat itu manusia melihat matahari terbit dari barat, maka berbondong-bondonglah orang ingin tobat. Sayang, pintu tobat sudah Allah tutup. Ada orang-orang yang menyatakan Islam, pernyataan Islam dan syahadat sudah tidak diterima lagi. It's too late. Ya, sudah terlambat. Kaum muslimin yang kami muliakan, matahari terbit hanya setengah hari saja kata Rasulullah. Kemudian dia kembali tenggelam dari tempat biasanya dia tenggelam, yaitu sebelah barat. Besoknya dia muncul di timur seperti biasa. Besoknya itu di waktu duha terjadi tanda besar kiamat yang ke-6. Allah sebutkan ini dalam Al-Quran. Ini masing-masing ada dalam Al-Quran. Allah sebutkan tanda besar kiamat yang ke-6, yaitu munculnya dan keluarnya dari dalam perut bumi kota Mekah seekor binatang raksasa berkaki banyak. Binatang ini dapat berbicara dengan manusia, dengan bahasa manusia. Dan binatang ini Allah sebut dalam Al-Quran namanya dengan sebutan Dabbatul Ardi. Dabbatul Ardi. Binatang ini membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Sulaiman. Dia akan muncul di 3 tempat berbeda, di waktu-waktu berbeda di muka bumi ini, kata Rasulullah SAW. Setiap manusia yang ditemuinya, maka 1 tangannya atau 1 daripada organ tubuhnya akan menggenggam manusia ini. Dan apabila dia orang kafir, ujung tongkat Musa diketokkan ke kepalanya, menjadi hitam legamlah seluruh wajahnya, kemudian buruklah rupanya, lalu dilepas. Apabila dia berjumpa dengan orang beriman ini diusapkannya cincin Sulaiman ke wajahnya. 1 kali usap, putih bersih bercahayalah wajah orang ini. Sehingga ketika itu kaum muslimin membedakan antara orang beriman dan orang kafir mudah saja. Lihat mana yang putih bersih bercahaya, tandanya orang beriman. Mana yang hitam gelap buruk dan rusak mukanya, menandakan orang kafir. Subhanallah kaum muslimin, orang Islam dengan orang kafir di muka bumi, ingat ya, Yahudi dan Nasrani sudah tidak ada. Ya, orang Islam dengan orang kafir di muka bumi saat itu hidup-hidup betul berdamai, dan mereka hidup dalam pemerintahan khilafah Islamiyah. Tidak ada perang, tidak ada kegaduhan, tidak ada pengkhianatan, tidak ada, betul-betul tidak ada. Tapi kata Rasulullah, setelah itu terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7. Ini adalah akhir daripada keberadaan umat Nabi atau orang Islam di bumi ini forever, selama-lamanya. Apa yang terjadi? Rasulullah menyebutkan dalam hadis-hadis yang mutawatir, bertiupnya angin lembut dari timur. Angin lembut dari timur. Dari timur. Angin lembut ini membawa ciri khas yaitu maut. Maksudnya apa? Tidak ada satupun orang beriman di muka bumi ini. Apakah mereka ada di gunung? Apakah mereka ada di lembah? Apakah mereka ada di gua? Atau mereka sedang ada di rumah, di kebun, di pulau, di mana saja? Ada orang beriman kepada Allah. Walaupun imannya hanya seujung kuku, Allah akan sampaikan angin itu ke sana. Satu muka bumi ini dibungkus oleh angin tersebut khusus untuk hamba-hamba Allah yang ada imannya kepada Allah. Besarkah imannya atau kecilkah imannya, angin itu akan menyentuhnya. Ketika dia disentuh oleh angin tersebut, dia langsung tergeletak, wafat di sana. Satu bumi ini serentak orang Islam meninggal dunia. Faham sekarang? Pak Ustaz, kita kan 1,7 M sekarang. Bagaimana bisa mati serentak? Satu kota ini bisa enggak dimatikan, Pak? Listriknya cukup dari pusat saja, ya kan? Tetap mati dah satu kota. Bagi Allah lebih gampang lagi daripada itu, ya. Tanda besar kiamat yang ketujuh, angin lembut pembawa maut dari daerah timur. Di hadis yang lain Nabi mengatakan dari Yaman. Angin itu bersumber dari Yaman. Kemudian kaum muslimin, habis sudah orang Islam, tidak ada lagi. Nabi mengatakan sejak itu satu atau dua generasi setelah itu barulah terjadi kiamat, kehancuran alam semesta. Satu atau dua generasi setelah habisnya orang Islam di bumi ini, habisnya umat Nabi di bumi ini, barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Satu atau dua generasi. Satu generasi itu berapa lama menurut ilmu sosial? Ya, itu jawaban yang tepat. Menurut ilmu sosial adalah 25 tahun. Kok bisa Pak Ustaz 25 tahun? Karena seseorang boleh dianggap satu generasi apabila dia lahir, kemudian dia besar, dewasa, lalu berumah tangga, dan distandarkan umurnya rata-rata itu 25 tahun, nanti beranak. Sudah dianggap lahir generasi baru. Jadi satu generasi itu dihitung 25 tahun. Nabi mengatakan satu generasi atau dua generasi setelah itu terjadilah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Subhanallah, ini lebih dekat dengan hadis berikut. Nabi menyebutkan selama di bumi ini masih ada satu orang saja yang masih kenal dengan Allah, masih bisa melafazkan kalimat Allah, Allah akan tunda kiamat ini selama 40 tahun lagi. Masih ada satu orang saja. Sementara kita dengar pada tanda besar kiamat yang ketujuh, di sini seluruhnya orang yang kenal dan beriman kepada Allah wafat. Lalu 40 tahun lagi kata Nabi. Itu hadis. Yang ini satu atau dua generasi. Kalau dilihat-lihat jadi masuk enggak? Cocok tidak? Cocok kaum muslimin. Berarti di generasi kedua. Wallahu a'lam. Hitungan yang tepat manusia ini kan sifatnya zannu. Oleh karena itu sudah kita jelaskan. Yang penting sekali tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 ini hanya akan disaksikan oleh orang kafir saja. Yang ke-8 apa dia? Yaitu tenggelamnya seluruh daratan bumi sebelah timur. Australia, New Zealand, Indonesia, Timur Leste, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, terus ke atas, India, Pakistan, Belanda, dan terus ke atas ya. Terus sampai ke Rusia, tenggelam seluruhnya, masuk amblas ke dalam laut. Alangkah mengerikan pemandangan ketika itu. Tanda besar kiamat yang ke-9 menyusul, beriringan dengan itu. Yaitu tenggelamnya bumi sebelah barat. Daratan bumi sebelah barat, Suriname, Brazil, Amerika Serikat, Eropa, seluruh Afrika, seluruhnya tenggelam sampai ke kutub utara, kutub selatan yang sebelah barat. Yang ke-10, nah inilah dia. Ustaz, kalau begitu sebelah manakah bumi yang masih tersisa? Yang tersisa, kata Rasulullah, hanya seketul bumi, yakni yang terbagi pada zaman Nabi disebut dengan Syam, dan ini disebut dengan Jazirah Arab. Hanya ini yang tersisa. Jazirah Arab hari ini menjadi 7 negara. Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman. Ya kan? Kalau Syam hari ini terbagi menjadi 4. Israel enggak dianggap. Karena Israel penjajah yang mengangkangi tanah ini dan akan hilang mereka nanti insyaAllah ta'ala. yaitu Yordania, Lebanon, Syria dan Palestina. Inilah Syam hari ini. Kaum muslimin, hanya ini yang tersisa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tanda besar kiamat yang ke-10 ini Yaman. Yaman, sabda Rasulullah, dari Yaman ini akan muncul api raksasa yang tinggi menggunung keluar dan menghalau seluruh manusia-manusia yang masih hidup di sini di Jazirah Arab, sehingga mereka lari setakut-takutnya menuju Syam. Saat manusia sudah berkumpul di Syam, barulah malaikat Israfil meniup sangkakala pertamanya, kehancuran alam semesta. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang ini api raksasa yang disebut oleh Rasulullah sebagai tanda besar yang ke-10, untuk sekarang ini silahkan buka YouTube. Fenomena alam menakutkan di Yaman pada hari ini. Hari ini, sejak beberapa tahun yang lalu, kaum muslimin, di Yaman telah ditemukan suatu kawasan yang panas dan mengeluarkan asap. Persis seperti Lapindo. Tapi kalau Lapindo kan mengeluarkan lumpur kan? Kalau ini enggak, berasap, panas. Ketika didekati oleh para pakar-pakar, saat mereka mendekat ke area itu, Pak, ternyata ada lubang-lubang, ada rengkah-rengkahan tanah. Saat dilihat ada apa di dalam lubang itu, nah di YouTube bisa dilihat ini, siapapun bisa akan mendapatkannya langsung, Pak. Ditemukan adanya sumber tekanan api yang sangat padat dan berkekuatan tidak mampu diukur saat ini di tanah dalam perut bumi ya, Yaman. Lubang itu bukan satu, Pak, beberapa titik lubang ada di daerah itu. Di dalamnya ada tekanan api yang sangat padat dengan sumber energi yang tidak bisa diukur berapa sumber energinya. Sekarang Allah telah melakukan pemanasan di tanah perut bumi Yaman. Dan ternyata itu adalah tanda besar kiamat yang ke-10 nanti, yaitu keluarnya api raksasa dari bumi Yaman. Selesai, habis seluruh manusia. Kaum muslimin, kita kembali ke sini. Startnya dimulai dengan Dajjal lepas. Saya bertanya kepada bapak ibu semua, Dajjal sekarang sudah keluar apa belum? Sudah keluar apa belum? Hah? Rasulullah mengatakan setelah Dajjal keluar sampai dia dibunuh oleh Isa, masanya hanya 40 hari. Satu hari pertama kalian menghitungnya 1 tahun. Satu hari kedua kalian menghitungnya 1 bulan. Satu hari ketiga kalian menghitungnya 1 minggu. 37 hari lainnya seperti hari-hari biasa. Coba ditotal. Jadinya adalah 1 bulan, 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Dajjal pun habis. Enggak lama kan? Jarak antara masa satu dengan masa kedua. Isa dengan Yajud Majud juga semakin rapat, semakin dekat. Bahkan ini yang kita dengar, dari terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang dabatul ardi, jaraknya hanya 1 hari kan. Nah kaum muslimin, beginilah cepatnya jarak antar masing-masing itu. Dajjal belum keluar, cuma silakan nanti baca di kitab ensiklopedia akhir zaman, di mana Rasul menceritakan tentang terikatnya Dajjal di dalam salah satu kuil tua di pulau laut Yaman. Hadis ini dikenal oleh para ulama ahli hadis dalam hadis sahih Muslim, diceritakan oleh Tamim Ad-Dari. Terkenal hadis ini dengan sebutan hadis Al-Jassasa. Dalam hadis ini ibarallah, Tamim Ad-Dari yang ketika itu masih Kristen menceritakan kepada Rasulullah pengalamannya di pulau laut Yaman. Kami diombang-ambing oleh ombak laut yang setinggi-tinggi bukit dan gunung. Angin begitu kencang, hujan lebat turun, petir menyambar langit gelap, sehingga kami terdampar ke sebuah pulau. Beliau waktu itu bersama 20 anak kapalnya. Kami turun seluruhnya. Sesampai di pulau itu, ternyata pulau itu pohon-pohonnya banyak. Lalu kami berjumpa dengan seekor binatang yang besar, berkaki 4, bulunya sangat tebal, hitam. Saking tebalnya bulu binatang tersebut, sehingga kami sulit membedakan manakah bagian kepalanya dan mana bagian ekornya. Binatang itu berbicara membuat kami ketakutan, dan kami berkata kepadanya, celakalah engkau. Binatang apakah engkau? Ternyata binatang itu menjawab, saya adalah Al-Jassasa. Saya adalah pengintai dan penjaga pulau ini. Apakah kalian datang dari Arab? Kata Tamim Ad-Dari, kami ketakutan. Apalagi dia bisa bicara. Lalu kami berkata, iya, kami dari Arab. Seorang lelaki telah lama menanti-nanti kedatangan kalian dari Arab. Lelaki itu ada di kuil tua di sebelah sana. Pergilah kalian ke sana dan jawablah pertanyaan-pertanyaannya dia memerlukan kepada perkembangan berita dunia terkini. Maka kami lari tunggang langgang ketakutan meninggalkan binatang itu, khawatir diapa-apakannya. Sesampainya kami di kuil tua itu, kami dikagetkan dengan sebuah pemandangan yang seram dan menakutkan. Seorang lelaki bertubuh gompal sedang tergeletak di lantai, kakinya terikat dengan rantai yang sangat besar dan berat. Rantai itu menyambung kepada tangannya, terikat dengan rantai sangat besar dan berat. Rantai itu terus menyambung dan membelenggu lehernya. Dan kami berkata, celakalah engkau, siapa engkau? Apa jawaban laki-laki yang tergeletak dan terikat itu? Kalian tidak perlu takut, saya terikat, saya tidak akan bisa menyakiti kalian. Dia bertanya, kalian datang dari Arab? Kami menjawab, iya. Sudah dekat masanya. Apakah sudah muncul di Arab seorang lelaki ummi yang mengaku sebagai nabi dan rasul terakhir namanya Ahmad? Kami menjawab, sudah. Nabi Muhammad kan terkenal, salah satu namanya adalah Ahmad. Gembira laki-laki terikat itu. Berarti sudah sangat dekat saatnya. Apakah Danau Tiberias hari ini masih mengeluarkan air? Kami menjawab, airnya tidak berkurang sedikit pun. Lalu apa kata laki-laki terikat itu? Tunggu saja, sebentar lagi airnya akan menyusut. Dan ketika airnya benar-benar menyusut, saya akan lepas. Saya akan kuasai seluruh bumi ini. Tidak ada satu kota pun kecuali saya akan masuk. Dan banyak manusia akan menyembah saya. Kecuali dua kota yang saya tidak bisa masuki, Mekah dan Madinah. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, si Tami menceritakan pengalaman ini. Dan laki-laki yang terikat itu berkata, ketahuilah saya adalah Al-Masih. Hanya itu saja katanya, saya adalah Al-Masih. Nah kaum muslimin, kemudian ketika Rasulullah mendengarkan cerita ini, dia suruh Bilal kumandangkan azan. Berkumpullah orang satu kota Madinah. Nabi menyimpulkan terakhir, ketahuilah oleh kalian, yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari ini, dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Demi Allah, kata Rasulullah, kalau saya hidup pada masa dia keluar, saya akan menjadi pembela kalian, saya akan hadapi Dajjal. Tapi ketika saya tidak ada, masing-masing kalian harus membela dirinya sendiri, menyelamatkan imannya sendiri-sendiri untuk menghadapi Dajjal. Pertanyaan laki-laki terikat ini atau Dajjal itu adalah, apakah Danau Tiberias masih berair? Jawaban Tamim Ad-Dari tadi, saat ini masih, tidak kurang sedikit pun airnya. Di mana Danau Tiberias itu kaum muslimin? Di Israel. Bagus jawabannya. Sekarang ini di Israel. Aslinya di Syam. Ya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ini permukaan Danau Tiberias. Danau Tiberias ini tidak dalam kaum muslimin. Ya. Danau Tiberias ini tidak dalam. Kedalamannya hanya 45 meter. Dan inilah sumber air satu-satunya dan paling utama bagi bangsa Yahudi di Israel. Air ini kaum muslimin sejak beberapa tahun terakhir ini menggegerkan dan mengguncang pemerintahan Israel. Sebab apa? Coba buka di YouTube. Tahun 2009 ada wawancara resmi dan berita resmi dari televisi resmi Israel tentang kepanikan pemerintahan Israel tentang sumber air utama mereka, yaitu Danau Tiberias atau Galilee. Ya, Danau Galilee. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, sebab apa? Danau ini tidak pernah-pernah susut airnya, tidak pernah. Tapi sejak tahun 2003 sampai 2013, setelah dilakukan penelusuran dan diukur dan dicek dari ukurannya, ternyata selama 10 tahun air ini telah menyusut sejauh 15 meter ke bawah. Menyusut kaum muslimin, 15 meter. Ini bukan angka yang fantastis loh ini. Akhir 2015, yang kelihatan sekarang adalah dasar daripada puncak-puncak paling tinggi dari dasar danau sudah muncul seperti pulau-pulau kecil. Ini yang ditakutkan betul oleh pemerintahan Israel hari ini. Dan tidak salah kalau Sheikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, saat dikabarkan kepada beliau, saat beliau masih hidup waktu itu, tentang penyusutan Danau Tiberias ini, beliau menangis, tuan-tuan. Sampai-sampai jubahnya bagian dadanya basah dengan air matanya. Lalu berkata, hadza zamanu khurujid dajjal. Ini adalah zaman di mana kita hidup, dajjal itu akan keluar, dajjal itu akan lepas. Wallahi, saya yang berbicara, dan tidak pula tuan-tuan semua. Tidak ada yang akan selamat imannya jika berjumpa dengan Dajjal, pasti akan kafir. Dan kata Rasulullah, jika ia sudah kafir ketika Dajjal muncul, jika ia sudah beriman kepada Dajjal, sampai mati pun dia tidak akan pernah beriman selama-lamanya, dan dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Dan sepertiga total umat Nabi nanti akan sujud menyembah Dajjal. Makanya Rasulullah mewanti-wanti kepada kita kaum muslimin, bagaimana cara melindungi diri dari fitnah Dajjal ini, bagaimana agar selamat dari kejahatan Dajjal ini. Diajarkan betul dengan spesifik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, kenapa saya bela-belain bawain kitab ini berat-berat, sampai ke Sydney, sampai ke luar negeri, sampai ke Makkah pun saya bawa kitab ini ketika mempresentasikan ini. Sebab di sini ada urutan-urutan kejadian dan bagaimana antisipasi dari masing-masingnya. Agar kamu selamat dari Dajjal, kata Rasulullah, lakukanlah ini, upayakanlah ini, amalkanlah ini, hafalkanlah ini, bacalah ini, larilah ke sini. Nabi mengajarkan. Sebagaimana Nabi mengajarkan apa-apa yang akan terjadi menjelang Dajjal keluar, dan banyak rontok iman-iman umatnya, supaya imannya bertahan, amalkan ini, kerjakan ini. Nabi menganjurkan kepada kita. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, syarat, salah satu syarat daripada syarat yang saya berikan kepada orang yang mengundang saya katakan, siapkan di luar meja di mana kami dalam stand itu bisa menyiapkan buku referensi. Ya, dua buku ini selalu kita bawakan supaya umat nanti bisa melihat, enggak hanya sekedar dengar omongan. Lihat dalilnya, baca ayatnya, lihat sumber kitabnya mana, status hadisnya bagaimana, baca kaum muslimin. Lalu kalau ada antisipasinya dari Rasulullah seperti apa, sehingga kita bisa berbagi dengan istri kita. Akan kita apakan anak-anak kita, kita apakan istri kita menghadapi dekatnya fitnah terbesar ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, Dajjal hari ini belum keluar. Belum. Tanda-tandanya tidak terbantahkan, yaitu mengering dan menyusutnya danau Tiberias. Ini tidak terbantahkan. Dan dalam hadis yang tadi saya bacakan Sahih Bukhari Muslim, bahwa 10 butir-butir marjan itu di bawahnya ada simpul. Kalau simpul itu dipotong, simpul itu diputus, maka keluarlah. Tahukah tuan-tuan semua apakah simpul yang dimaksud oleh Nabi SAW? Yaitu munculnya ke tengah-tengah umat Nabi Muhammad keturunan kandungnya dari Hasan bin Ali yang disebut dengan Al-Mahdi. Inilah simpul itu. Kalau Al-Mahdi sudah muncul, maka Dajjal pasti akan lepas tidak berapa lama setelah itu. Pertanyaan kita, apakah Al-Mahdi sekarang sudah muncul? Nabi mengatakan Al-Mahdi itu min itrati, dari keturunan kandung saya. Dan Ali bin Abi Thalib memegang putra kandungnya Hasan. Dari anak saya ini, kata beliau, dari anak saya ini, dari tulang sulbinya, keturunannya ke bawah, di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin besar yang namanya sama dengan nama nabi kamu, yang nama ayahnya sama dengan nama ayah nabi kamu, Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Kemudian Nabi menyebutkan usia dia menjadi Al-Mahdi adalah di saat usia saya diangkat menjadi nabi dan rasul. Berarti dalam usia 40 tahun. Nabi pun menyebutkan ciri-ciri fisik Al-Mahdi itu. Kata Rasulullah, alisnya melengkung seperti bulan sabit. Jadi alis lurus kayak kita ini enggak laku jadi Al-Mahdi. Ya. Hidungnya, kata Rasulullah, tulang hidungnya lurus dan runcing mancung indah. Hidung-hidung kayak kita-kita ini enggak laku. Bibirnya, kata Rasulullah, bibir, ketebalan bibir atas dengan bibir bawahnya seimbang dan indah. Dahinya lebar, rambutnya seperti ini, telinganya begini, pipinya seperti ini, jenggotnya begini, bidang dadanya seperti ini, warna kulitnya seperti ini, tingginya begini. Nabi menyebutkan sampai-sampai ratusan hadis. Syekh Albani mengatakan lebih 26 hadis sahih, sehingga seluruh ulama ahli hadis sepakat mengatakan perkara Al-Mahdi akan muncul, hadis-hadisnya sampai ke tingkat mutawatir maknawi. Mutawatir ini berarti kekuatan riwayatnya sama dengan kekuatan Al-Quran. Kitab Al-Mahdi yang cukup saya sanjung dan terlengkap risalah Al-Mahdi adalah yang ditulis oleh Syekh kami, guru kita, Syekh Muhammad bin Ismail Al-Muqaddim. Ya, ini sayangnya masih berbahasa Arab, tidak lama lagi akan muncul dalam berbahasa Indonesia. Tapi insyaAllah dalam ensiklopedia akhir zaman menguraikan secara detail dan rinci tentang Al-Mahdi insyaAllah. Kaum muslimin, Al-Mahdi akan muncul. Sekarang ada di Medan yang ngaku Al-Mahdi. Belum apa-apa sudah bagi-bagikan nomor rekening. Yang mau berbaiat dengan saya, biaya baiatnya sekian, masukkan. Waduh, Al-Mahdinya keren, Pak. Perlu duit. Pendiri aliran Al-Arqam yang ada di Malaysia ngaku sebagai Al-Mahdi. Lia Edan ngaku juga sebagai Al-Mahdi. Nanti Musaddiq bukan hanya nabi palsu, dia juga ngaku sebagai Al-Mahdi. Ngaku-ngaku. Tapi kaum muslimin, Rasul mengatakan kemunculannya nanti di depan Ka'bah antara rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Di situ dia dipegang dan digenggam erat oleh orang-orang beriman dan dipaksa untuk mau dibaiat, dan beliau memberontak. Beliau menolak dan tidak mau dibaiat, takut menjadi Al-Mahdi dan dianggap sebagai Al-Mahdi, sementara ciri-ciri ada pada dia semua. Ciri-cirinya apa? Nah, Nabi menyebutkan rentang kejadian alam menjelang Al-Mahdi muncul. Nabi menyebutkan, satu, apabila kalian menyaksikan salju sudah mulai turun di Arab. Sejak tahun 2009 tiap tahunnya salju turun di Arab. Bahkan sekarang seluruh dunia menyaksikan antara Mekah ke Madinah di highway-nya itu sudah penuh dengan salju kaum muslimin. Orang sudah hati-hati jalan sekarang. Arab, Pak, enggak pernah-pernahnya ada salju, sekarang sudah turun salju di Arab. Siapa yang membantahin? Nabi berkata dia akan muncul di musim salju dan kalian ketika dia muncul wajib berbaiat kepadanya walaupun merangkak di atas salju. Enggak ada kendaraan ini umpamanya. Salju tebal banyak, wajib kejar dia walaupun merangkak di atas salju. Ini menandakan apa? Merangkak di atas salju. Maknanya di zaman Al-Mahdi sudah tidak ada helikopter, sudah tidak ada pesawat. Ustaz, kalau begitu dalam waktu dekat kita akan kehabisan teknologi di muka bumi ini. Jawabannya yes. Apa yang akan terjadi? One at a time. Tunggu, akan saya uraikan. Waktu kita katanya sampai jam 11 habis. Hah? Kecepatan. Walaupun dikasih setengah jam enggak cukup. Hah? Lanjut. Ada bocoran. Nanti malam uraian saya berkaitan dengan Al-Mahdi insyaallah taala di Masjid Jami' Bintaro, BSD. Tahu masjidnya ya? Ah, cobalah bergabunglah ke sana. Berarti ada lanjutan. Ini kita sempurnakan dulu. Kalau mau lanjutannya silakan dioper ke sana. Hah? Dari maghrib kita situ. Nah, kita dari maghrib di sana dan biasanya jamaahnya seingat saya 4 kali ini banyak. Nah, ini udah dahsyat ini di perumahan sudah bisa seperti ini. Tapi nanti malam insyaallah kita lanjut tentang Al-Mahdi ya di sana. Salju sudah turun di Arab. Lalu dekatnya Al-Mahdi muncul kata Rasul, peperangan merata dan terjadi keributan di Jazirah Arab dan sekitarnya. Huru-hara, kegaduhan, pertempuran, peperangan-peperangan di huru-hara di Arab. Sudah apa belum? Di mana-mana di Arab itu ribut setelah Arab Spring. Kaum muslimin yang kami muliakan, secara spesifik Nabi menyebutkan lagi apa yang akan terjadi menjelang beliau muncul, yaitu pusat pemerintahan Al-Mahdi sebelum dia muncul akan dipenuhi oleh fitnah-fitnah yang disebut oleh Rasulullah dengan wal fitanu bisyam, dan fitnah-fitnah itu standar dan barometernya adalah negeri Syam. Fitnah Syam. Fitnahnya apa maknanya? Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan sahabat-sahabat memahami makna fitnah adalah terjadinya banyak pembantaian, pemaksaan akidah supaya kafir, pembunuhan, penangkapan dan kekacauan-kekacauan, peperangan-peperangan, ini adalah fitnah. Fitnah di Syam. Syam itu di mana tadi? Syria kaum muslimin. Syria, Palestina, Yordania dan Lebanon. Ini adalah Syam. Dan Nabi mengisyaratkan badiru bil a'mali fitanan, ketika masa-masa fitnah badiru, berlomba-lombalah kamu, nampakkanlah terang-terangan bil a'mal, kamu memperbanyak amalan-amalan saleh, bil a'mali fitanan, di masa-masa fitnah. Dan Nabi mengatakan wal fitanu bisyam, yang dimaksud dengan fitnah itu adalah di negeri Syam. Ketika star fitnah di Syam, kamu yang ada di bumi seluruhnya wajib berpacu-pacu, berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Why? Kenapa? Karena orang-orang yang amal solehnya yang banyak, yang ketika beban berat, fitnah, petaka, bencana, huru-hara, musibah akhir zaman itu terjadi, hanya dia yang akan selamat. Sebab apa? Kekuatan dan tumpangan iman dan amal soleh lah yang menjadikan orang-orang ini selamat. Apa yang akan terjadi? Bapak Ibu akan merinding mendengarkannya semua. Apa yang akan terjadi menjelang Al-Mahdi ini muncul? La haula wala quwata illa billah. Akan sangat sedikit manusia ini yang mampu memikul beratnya beban. Sehingga kata Rasulullah, orang yang beriman di antara kamu di saat itu nanti, saat lewat di depan-depan kuburan, saking beratnya tekanan dan beban, bencana, musibah hidup, sampai-sampai dia berkata, aduhai kiranya, alangkah indahnya kalau saya yang dalam kuburan itu. Kalau saya yang mengisi kuburan itu. Maksudnya apa? Enggak tahan dengan hidup di dunia ini. Kalaulah saya sudah meninggal sebelum kejadian ini, lebih enak bagi saya. Ini orang beriman, Pak, akan berkata begitu nanti. Bayangkan orang yang tidak beriman. Kalaupun masih hidup, mungkin mereka akan bunuh diri. Orang akan rela membunuh orang lain demi sesuap makanan. Apa yang akan terjadi sebenarnya? Mari kita simak berikutnya. Ini sudah pada sarapan pagi semua belum? Ya. Ini bagi yang enggak sarapan, tambah lemas, enggak sanggup keluar nanti. Ibarallah, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Fitnah Syam sampai hari ini sudah hampir memasuki tahun ke-6. Benar-benar luar biasa. Sekarang di Madaya, penjahat-penjahat kemanusiaan yang PBB baru saja mengumumkan pernyataan bahwa penjahat perang yang paling asli zaman ini adalah Bashar Assad. Di Madaya, Pak, puluhan ribu umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dikepung. Hari demi hari puluhan bergelimpangan mati karena enggak ada makanan sama sekali. Mereka sudah berusaha memakan tikus, memakan anjing yang ada, makan kucing. Ya, mereka sudah berusaha memakan rumput-rumput apa yang bisa di musim dingin juga. Listrik dipasokannya mereka matikan, air bersih mereka matikan. Bahkan ada air yang biarkan mengalir tapi diracuni dulu. Ya Allah. Pembantaian yang sangat keji. Ini fitnah di Syam. Sementara tuan-tuan masih makan dengan nikmat, bahkan memilih makanan. Duduk di restoran Arab dengan bayar ratusan ribu. Sementara untuk berinfak buat Syam hanya 50 ribu aja sudah diberhitung. Apa yang akan Bapak Ibu jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bakhil umat Nabi akhir zaman ini, bakhil. Harta kita ada, kita mampu mencari, tapi kita bakhil. Wallahi kaum muslimin. Kemarin pengajian saya dengan ibu-ibu, ibu-ibu kampung di Pekumbuh, ketika saya sampaikan keadaan di Syam hari ini, saya katakan lepaskan gelang-gelang ibu, lepaskan cincinnya, lepaskan semua. InsyaAllah ta'ala kita akan bantu saudara kita. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Spontan mereka melepaskan gelang mereka, cincin mereka. Dan terkumpullah dana ketika itu hampir 50 juta itu uang cashnya. Belum terhitung emasnya. Padahal ibu-ibu itu sedikit saja jumlahnya. Mereka merasakan ketika saya bacakan hadis Rasul tentang ancaman Allah di hari kiamat. Orang yang mampu menolong saudaranya tetapi dia tidak menolongnya. Orang yang mampu memberi makan saudaranya tapi dia tidak memberinya. Orang yang mampu membela saudaranya tapi tidak melakukan pembelaan apa-apa. Orang yang saudaranya sakit tapi dia tidak mengunjunginya. Maka bagaimana jawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sudah wajib ini masjid. Masjid Al-Ikhlas dan seluruh masjid Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti diumumkan oleh fatwa-fatwa ulama kibar. Seluruh dunia wajib seluruh muslim satu bumi ini menolong saudara yang ada di Syria. Khususnya di Syria. Wajib hukumnya. Maka berdosa jika tidak dilakukan. Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang saya cintai. Syam. Menjelang Al-Mahdi keluar. Saya berharap. Dari majelis ini nanti. Saat kita akan bubar. Kumpulkanlah dana untuk Syam. Kumpulkanlah dana untuk Syam. Tunjukkan pada Allah bahwa kita masih beriman kepada Allah. Tunjukkan kepada Allah. Nanti serahkan pada DKM. Biar DKM yang mengatur kepada siapa yang akan diberangkatkannya. Saya berharap setiap kita buktikan imannya kepada Allah sebentar lah. Ini tabungan penyelamat akhir zaman kita. Selanjutnya kaum muslimin, tidaklah muncul Al-Mahdi, kata Rasulullah, sampai wafat seorang raja. Yaktatil inda kanzikum thalathatun min abna'il khalifah wala yasir ila ay wahid minhum. Akan saling bertelagah, akan saling bergaduh, akan saling bertengkar tiga putra mahkota sampai ke tingkat akan bunuh membunuh tiga putra mahkota ketika seorang raja yang menguasai kanzikum. Kanz ini para ulama ahli hadis mutakhir mengatakan dia adalah Mekah dan Madinah. Jadi Mekah Madinah itu di mana terletaknya? Arab Saudi kan? Ketika seorang raja penguasa Arab Saudi, kesingkatan hadisnya begitu jadinya. Ketika seorang raja penguasa Arab Saudi meninggal dunia, tiga putra mahkota pengganti di belakangnya akan saling berbunuh-bunuhan atau saling bertengkar, bertelaga, bergaduh sesama mereka. Dan tidak ada seorang pun yang betul-betul dianggap pemimpin Mekah dan Madinah sampai memimpinlah Al-Mahdi dari keturunan kandungku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tuan-tuan ketahui, siapakah beberapa bulan yang lalu telah meninggal dunia dan dia adalah Raja Arab Saudi? Siapa namanya? Raja Abdullah. Ya, dalam usia lebih 90 tahun beliau meninggal dunia. Baik kaum muslimin, papan tulis kita sebenarnya tidak terlalu kecil, tapi karena banyaknya yang saya tulis jadi kurang besar. Ini pendiri negara Arab Saudi baru, namanya adalah Abdul Aziz bin Saud. Abdul Aziz bin Saud, sehingga negara itu sebut dengan negara Saudi ya. Dia ini punya banyak bini, bininya banyak. Dari sekian banyak bininya yang diresmikan menjadi permaisuri kerajaan hanya 4 orang. Dan dari 4 orang ini lahirlah putra-putri yang banyak. Yang sah dianggap putra mahkota tentu laki-laki. Nah, laki-laki ini diresmikan sebagai putra mahkota. Sumpah Raja Abdul Aziz ini adalah, ini ada 12 putra mahkota beliau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Apa sumpah Raja Abdul Aziz bin Saud? Selama putra-putra saya masih hidup, tidak boleh menjadi raja level cucu. Jadi para cucu belum boleh menjadi raja selama putra-putra mahkota ini masih hidup. Jadi kalau seandainya putra mahkota yang ini meninggal, langsung digantikan oleh sebelahnya. Meninggal juga digantikan oleh sebelahnya, walaupun mereka sama-sama berbeda ibu. Ya. Nah, kita mulai menghitung dari sini. Faisal. Ternyata Raja Pangeran Faisal setelah menjadi raja, tidak lama dia dibunuh oleh keponakan kandungnya sendiri. Ditembak dari jarak dekat, hanya 3 meter saja jaraknya. Ponakan itu baru kembali dari Amerika Serikat. Sebab Faisal inilah yang berani mengembargo Amerika. Dan Faisal lah yang berani mengumumkan bahwa akan memerdekakan Masjidil Aqsa dari penjajahan dan cengkeraman Yahudi Israel. Kaum muslimin akan memuliakan, dia dibunuh. Digantikan oleh Pangeran Khalid sebelahnya. Raja Khalid ini meninggal. Digantikan oleh Fahad, Pangeran Fahad. Masih ingat dengan Raja Fahad? Nah. Setelah Fahad meninggal, diganti oleh saudara kandungnya yang bernama Abdullah. Ah, ini. Kaum muslimin, Abdullah ini pada tahun 2008, ternyata beliau mengidap penyakit yang teramat sangat berat. Sangat-sangat berat. Komplikasi. Sementara organ penting dalam seluruh tubuh bagian dalamnya sudah cangkokan semuanya. Akhirnya, dunia medis internasional mengatakan secara medis beliau sudah dianggap mati. Setelah pengumuman ini muncul, Pangeran Raja Abdullah akhirnya membaiat 3 putra mahkota di belakangnya. Dan 3 putra mahkota ini akan berurut-urutan menjadi Raja Arab Saudi. Yang pertama yang dibaiat oleh beliau tahun 2008 ya, yaitu Pangeran Sultan. Urutannya begini. Setelah Sultan meninggal, maka digantikan oleh pangeran di sebelahnya, yaitu Pangeran Nayef. Apabila Nayef juga meninggal, digantikan oleh Salman. Awas. 1, 2, 3. Ada 2 orang lagi di sini. Siapa dia? Ini adalah Talal. Pangeran Talal. Bukan Tolol, Talal. Dan ini adalah Pangeran Mukrin. Ya. Kaum muslimin yang kami muliakan, Qadarullah. Qadarullah. 3 putra mahkota yang dibaiat ini yang akan menjadi Raja Arab Saudi secara berurutan, ternyata 2011 Pangeran Sultan terlebih dahulu tutup buku, meninggal dunia. Tanggal 16 Juni 2012 menyusul Pangeran Nayef di London meninggalnya karena kanker. Sementara Raja Abdullah masih hidup. Raja Abdullah meninggalkan pertengahan 2015 kemarin kan. Nah, kaum muslimin, tersisalah di belakangnya Salman, Talal, Mukrin. 3 manusia ini mempunyai watak karakter yang berbeda habis. Berbeda habis. Pangeran Talal ini terkenal sebagai orang yang paling berduit, sangat wayo raya. bahkan terhitung sebagai orang terkaya di dunia, hitungan keenam, bahkan anaknya Talal, Al-Walid bin Talal, yang membangun gedung tertinggi dunia di Jeddah sekarang ini, kekayaannya sampai kepada peringkat 5 terkaya dunia. Tetapi satu bumi ini tahu, satu dunia ini tahu, kalau Talal dan seluruh keluarganya ke bawah adalah ahli-ahli maksiat paling besar. Ahli-ahli maksiat paling besar, mempermalukan Islam dan kaum muslimin. Kaum muslimin, sementara Mukrin, dia otaknya, jantungnya, hatinya, seluruhnya berpihak kepada Yahudi dan Amerika. Bapak tahu, Salman berbeda sejak dari kecilnya. Dia sangat kuat dan ketat dengan agama. Dia sangat memegang prinsip-prinsip sunnah. Sejak muda, dia seperti di kayak tidak diberikan keleluasaan untuk di peran-peranan besar. Jabatan tertingginya ketika sebelum jadi raja sekarang ini hanya sebagai gubernur untuk Riyadh. Tapi di masa dia menjadi gubernur, Riyadh menjadi asubur makmur semakmur-makmurnya. Kaum muslimin, singkat cerita, Salman naik menjadi raja. Ya kan? Setelah Salman naik jadi raja, tahu tidak tuan-tuan apa yang dilakukannya? Yang pertama, seluruh tawanan-tawanan, para ulama-ulama, orang-orang kaya, anak-anak muda yang mendukung perjuangan Syria, yang membantu Suria, yang memfatwakan wajib berjaya ke Suria, yang dalam tahanan, semuanya dibebaskan oleh Raja Salman. Dan para ulama diizinkan berbicara. Orang-orang kaya diizinkan membantu ke Suria. Anak muda bahkan digembleng dan dilatih siapa mau pergi. Kaum muslimin yang kami muliakan, asal bukan ke ISIS. Ini benar. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, lalu gebrakan beliau yang kedua, Pangeran Talal, yang sudah banyak mencoreng nama Islam dan kaum muslimin serta Arab, dipecat oleh Raja Salman dan dilepaskan keanggotaan keluarga, ke keluarga kerajaan dari Arab Saudi. Bukan hanya sebagai dipecat menjadi calon raja berikutnya, bahkan jadi anggota keluargaan pun sudah dibuang. Pangeran Talal, ini satu yang besar nih kaum muslimin. Bapak tahu, ini orang punya fulus. Anak-anaknya kaya raya, semacam Al-Walid bin Talal. Orang zaman sekarang, kalau ada fulus, segala satunya mulus. Ya, fi fulus, kullu syai' mulus. Mafi fulus, mampus. Ini zaman kita sekarang ini, kaum muslimin. Dengan adanya fulus, tentara bayaran mana yang tidak bisa disewa? Betul tidak? Dunia mana yang gak bisa dibeli? Sementara dia punya ini. Dan dia diusir dari kerajaan. Sementara Pangeran Mukrin, walaupun dia masih hidup, tidak diusir dari kerajaan, masih dianggap anggota kerajaan, tapi karena loyalitasnya terlalu tinggi kepada Yahudi dan Amerika, Salman sudah kita tahu, dia termasuk manusia yang tidak ingin sama sekali berkiblat kepada Barat. Bapak tahu dan dengar bagaimana sepak terjang beliau. Awal saja datang Barack Obama mengucapkan selamat dengan bininya, masuk waktu asar. Dia dengan seluruh jajaran kerajaan langsung tinggalkan Barack Obama. Di ruang pertemuan tamu kehormatan orang nomor satu dunia, Barack Obama datang dengan bininya, ditinggalkan secara memalukan oleh Raja Salman. Mereka pergi ke masjid salat asar berjemaah. Apa kata Obama, dek kok kita ditinggal? Apa kata adiknya, mas bu ya sabar mas. Kaum muslimin yang kami muliakan, Raja Salman ini hafizul Quran, menjaga salat lima waktu berjemaah di masjid. Prinsip-prinsip beliau adalah akidah berakidahkan ahlu sunnah wal jamaah. Mempunyai banyak keistimewaan. Beliau yang mempersatukan akhirnya Arab sekarang ini. Bersatu dalam militer, bersatu dalam politik, bersatu dalam ekonomi. Arah menuju khilafah ini kayaknya semakin dekat. Tapi ingat, usia beliau sudah 80 tahun, udah bau tanah. Dan beliau juga dikabarkan yang terbaru, Alzheimer beliau semakin parah. Beliau telah membaiat 2 putra mahkota berikutnya. Berarti ini tidak. Ini tidak. Ini tidak. Siapa putra mahkota yang dibaiatnya untuk menjadi raja selepas beliau? Putra kandung Nayef, almarhum. Namanya Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef. Dan beliau memberikan urutan, jika ini sudah meninggal, langsung beliau membaiat bersamaan putra kandungnya, yaitu Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman. Kaum muslimin, dua orang ini cukup kuat saat ini posisinya di Arab Saudi, dan mereka termasuk orang yang punya komitmen dengan Islam. Kira-kira mereka berdua yang masih hidup ini dan anak keturunannya akan marah enggak kira-kira? Benar enggak hadis Nabi? Ketika wafat seorang raja yang berkuasa memimpin Makkah dan Madinah, wafatnya menjadikan 3 putra mahkota di belakangnya akan saling bertelagah. Dan tidak seorang pun yang betul-betul akan memimpin Makkah dan Madinah, karena Makkah dan Madinah akan dipimpin oleh keturunanku, kata Rasulullah, Al-Mahdi. Apa yang tidak kita bantah sekarang? Apa yang mau kita tolak sekarang? Saya enggak percaya Pak Ustadz. Ya udah enggak apa-apa. Tetapi ketidakpercayaan Bapak tidak akan merubah apa-apa. Hah? Salju turun dari Arab, Bapak enggak percaya jadi saljunya hilang gitu ya. Bapak enggak percaya gedung-gedung itu menjadi hilang, rata menjadi gurun Sahara kembali. Begitu? Kan enggak kan? Ketidakpercayaan kita tidak akan merubah apa-apa. Dunia ini akan tetap berjalan dan bergulir sesuai dengan yang telah Allah takdirkan dan kita hidup di akhir zaman. Percaya enggak percaya, kita sedang di akhir zaman sekarang. Sama dengan Bapak, saya enggak percaya saya sudah tua. Udah 60 tahun masa enggak percaya pula? Memangnya ketidakpercayaan Bapak enggak bisa merubah Bapak jadi Buddha 30 tahun begitu? Kan enggak kan? Sama ketidakpercayaan kita tentang bahwa kita berada di akhir zaman tidak akan merubah apa-apa. Tetapi orang yang percaya ada sesuatu yang baik, dia mempersiapkan diri. Ini perbedaannya nanti. Dia mempersiapkan diri. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, zuhur kita sampai jam berapa? Hah? Sampai jam 12. Jadi gimana? Tanya jawabnya gimana? Hah? Ini bukan saya ya. Nah, ini permintaan jamaah. Kalau kita lanjutkan, Bapak baru orang bijaksana. Soalnya kalau Bapak tanya, sempat Bapak tanya sesuatu yang belum saya jelaskan, itu namanya mubazir. Bagus dengarkan semua, karena sering Pak, ketika saya menjelaskan, banyak yang mau ditanyakan, gak jadi ditanyakan, udah terjawab duluan. Ya? Baik. Kan saya katakan sebelumnya, paling sedikit kita nyampaikan perkara ini adalah 2 jam. 2 jam, paling sedikit. Standarnya itu adalah 2,5 jam sampai 3 jam. Tapi kalau mau lebih luas, ya dari pagi jam 8 sampai jam 5. Waduh, apa aja yang mau disampaikan untuk Ustadz? Bahkan kami buat di Kuala Lumpur, sudah 2 kali, 3 kali pertemuan. Mereka mengatakan, Ustadz bisa gak ditambahkan lagi waktunya? Dinambah, saking hausnya mereka dengan apa yang harus kita buat. Sekarang ini kan hanya sekedar menyentakkan kesadaran Bapak Ibu semua. Bahwa kita di akhir zaman, hanya sekedar itu. Lalu, what can I do? Ya, apa yang mesti saya buat? Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, baiklah. Apa tadi di sini? Wafatnya seorang raja yang memimpin Makkah dan Madinah. Ada 3 putra mahkota. Sudah saya tuliskan di sini. Nanti boleh Bapak ambil gambarnya, foto, sebarkan pada yang lain. Silahkan. Saya mempertanggungjawabkan, karena dimanapun ini saya sampaikan, termasuk di WSL TV juga saya sampaikan, di YouTube, di mana-mana negara juga saya sudah menyampaikan, bahkan di Mekah saya sudah sampaikan ini di hadapan orang-orang Arab. Jangan salah-salah tuan-tuan semua, ya. Baik, berikutnya menjelang Al-Mahdi ini muncul, Nabi mengatakan la taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Tidak akan terjadi kiamat sampai sungai Eufrat mengering terlebih dahulu. Silakan saksikan hari ini. Sungai Eufrat itu adalah salah satu di antara 3 sungai terbesar di Timur Tengah. Nil, Tigris, dan Eufrat. Sungai Eufrat ini, kaum muslimin, kepalanya ada di Turki, lehernya ada di Syria, bodinya seluruhnya ada di Irak, ekornya ada di Iran. Yang terbesar itu adanya di Irak. Dan lihat hari ini. Tanggal 12 Februari tahun 2013, New York Times merilis pernyataan resmi NASA Amerika Serikat. Apa NASA Amerika? Dari pantauan satelit kami dan dari pentelaahan dan analisa kami, Sungai Eufrat pada hari ini telah menyusut 60%. Tahun berapa itu? 2013. Telah menyusut 60%. Dan menurut perkiraan kami, kata mereka, 2014 Sungai Eufrat akan kering 100%. Ingat hadis Nabi tadi, tidak akan terjadi kiamat sampai mengeringnya Sungai Eufrat. Ingat ya, ini Sungai Eufrat kalau tadi Danau Tiberias. Nah, kaum muslimin, Nabi mengatakan mengeringnya Sungai Eufrat ini akan menjadikan munculnya gunung emas dari dalam perut bumi Irak, di mana seluruh lelaki di muka bumi ini akan berduyun-duyun datang ke sana, lalu mereka berperang memperebutkan emas itu, kata Rasulullah. Dalam setiap 100 orang laki-laki, 99-nya tewas di sana, mati terbunuh. Setiap mereka berkata, semoga satu orang yang tersisa hidup itu sayalah orangnya. Bayangkan, seluruh laki-laki di dunia ini akan menuju ke sana berperang memperebutkan gunung emas. Tuan-tuan, April 2014 Sungai Efrat benar-benar telah kering 100% sesuai seperti yang disebutkan oleh NASA Amerika Serikat di New York Times. Dan George Walker Bush, nah, masih ingat enggak makhluk ini? Masih ingat ya? Siapa ini makhluk? Presiden Amerika Serikat sebelum digantikan oleh Barack Obama berpidato berapi-api di depan Gedung Putihnya. Dan ini pidato itu masih ada di YouTube. Asal rajinnya buka YouTube, tapi jangan dia lihat film. Lihat yang kayak-kayak benih, berita-berita seperti ini. Kumpulkan semuanya, lalu jadikan sebuah agenda akhir zaman. Lihat kaum muslimin, apa kata George Walker Bush. Satelit kami telah menemukan potensi emas yang sangat besar di negeri Irak. Ini kata mereka. Bagaimanapun juga dan apapun yang terjadi, Amerika Serikat selaku polisi dunia akan mengamankan emas ini dari tangan-tangan jahil tidak bertanggung jawab. Yang maling itu siapa? Yang perampok itu siapa? Kita sebagai polisi dunia Amerika Serikat akan pastikan emas itu tidak akan jatuh ke tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Yang jahil itu siapa? Perampok itu siapa? Allah dunia sudah tahu itu mereka. Tapi lihat pernyataan ini loh, sesuai dengan hadis Nabi. Ketika mengering Sungai Efrat akan muncul gunung emas. Kemunculannya menyebabkan seluruh laki-laki di muka bumi ini akan berduyun-duyun datang ke sana lalu bertempur berperang memperebutkan emas. Itu dalam setiap 100 orang laki-laki terbunuh 99, cuma satu yang tersisa hidup. Dan setiap mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Sekarang Bapak dapat paham kenapa pada fase kelima jumlah laki-laki 1:50. Tapi ada peringatan Nabi agar umatnya tidak terjebak dan tidak terlibat peperangan di Irak. Tuan-tuan yang mulia, April, Barack Obama 2014 tidak jadi menarik 135,000 pasukan darat, pasukan infanterinya dari negara-negara teluk kembali ke Amerika Serikat. Why? Kenapa? Rahasianya adalah persiapan mengamankan dan mendapatkan emas yang ada di Irak hari ini. Negara-negara besar dunia mengetahui ini, kaum muslimin. Sungai Efrat telah mengering. Siapa yang berani mengatakan bahwa Sungai Efrat tidak mengering? Saya ongkosi dia pulang pergi ke Irak. Saya ongkosi, bahkan buat paspor saya buatkan dari uang kantong saya. Silakan pergi ke Irak. Setelah sampai di Irak, coba lihat apakah mengering Sungai Efrat atau tidak. Jika tidak mengering, balik lagi kemari. Kemudian katakan, Ustaz ternyata tidak, saya hajikan dia berapapun biayanya insyaAllah ta'ala. Tapi kalau saya memang telah mengering, pulangkan semuanya dan itu harus ditambah saya dihajikan. Kan ada orang yang hobinya itu gak percaya, Pak. Hobinya itu gak percaya. Padahal silakan pergi ke Irak. Udah bisa main bola kaki di dasar sungai Efrat hari ini, kaum muslimin. Mengeringnya Sungai Efrat adalah pertanda dekatnya Al-Mahdi Efrat. Baik, berikutnya. Nah, ini yang paling penting, ini yang paling besar. Bumi dihantam oleh meteor. Dan meteor ini akan menghentikan semua teknologi yang ada di seluruh bumi ini untuk selama-lamanya. Masih ingat gak Bapak? Dengan sabda Nabi, atau pernah enggak dengar sabda Nabi, ketika Al-Mahdi muncul, kalian akan berperang bersamanya menggunakan pedang, menggunakan tombak, dan kalian akan memanah dengan anak-anak panah kalian. Kalian menunggangi kuda-kuda perang kalian dan berlari dan berjalan di atas kedua kaki kalian. Tum wa'udtum min haitsu bada'tum. Pada saat itu kalian semua akan kembali seperti sekarang. Pada saat itu kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang. Ketika Al-Mahdi muncul, tidak ada teknologi. Ya Allah, ya Rabbi. Pak, saya yakin Bapak pernah mendengarkan nama cecurut barusan ini. Yaitu namanya adalah Albert Einstein. Kenal dengan nama ini? Kenal dengan nama ini? Beliau menyatakan pernyataan yang spektakuler dan fenomenal. Apa yang beliau katakan saat didesak oleh lebih daripada 2000 wartawan? Beliau ditanya, apa pandangan Tuan tentang perang dunia ketiga nanti? Semulanya beliau tidak mau menjawab. Tapi karena didesak, apalagi di negara besar, di negara maju yang sedang mendirikan dan berlomba mendirikan pabrik-pabrik industri-industri nuklir dan senjata canggih pembunuh massal yang dipersiapkan untuk perang dunia ketiga, akhirnya beliau menjawab, kalian semua nanti akan berperang dengan menggunakan senjata manual. Saya tidak tahu senjata seperti apa yang akan kalian pakai, tapi yang pasti tidak ada satu pun teknologi yang kalian buat hari ini yang bisa digunakan dalam perang dunia ketiga. Ini pernyataan Albert Einstein. Lain Albert, lain pula dengan Steve Jobs. Kenal dengan Steve Jobs? Ya? Enggak kenal juga. iPad yang dipakai-pakai orang sekarang ini, beliau salah satu di antara petinggi utamanya. Beliau ahli dalam masalah teknologi digital. Dan beliau mengatakan di hadapan lebih daripada 2000 pekerjanya. Di Republika kita pernah dimuat dua kali terbitan setelah beliau meninggal, pernyataannya yang cukup fenomenal ini. Apa kata beliau? Selepas nanti saya tidak ada, kalian semua akan kembali ke zaman batu. Beliau sangat begitu yakin bahwa setelah dia nanti tidak ada, tidak lama kemudian manusia akan kembali seluruhnya ke zaman batu. Apa sebenarnya yang terjadi? Ternyata Rasulullah 1400 tahun lebih yang lalu telah mengisyaratkan sebuah kejadian besar. Kejadian itu Allah ungkapkan dalam Al-Quran. Di sini ada nanti di halaman 254-an terus ke atas sampai 265, uraian tentang hantaman asteroid atau meteor menabrak bumi kita. Di empat surat, surat Ad-Dukhan, surat At-Tur, surat Al-Muluk, dan surat Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa bumi ini akan mengalami hantaman besar dari langit. Dan Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, kalian menjelang kiamat akan mengalami serangan meteor, hujan meteor. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang akan terjadi? Wajah banyak yang berubah. Daerah-daerah daratan banyak yang tenggelam. Sementara hujan meteor gencar dari mana-mana. Kapankah itu terjadinya ya Rasulullah? Rasul menjawab, idza zaharatil qainat wal ma'azif wasyuribatil khumur. Apabila di tengah-tengah umat saya sudah banyak bermunculan penyanyi-penyanyi wanita, kata Nabi. Wal ma'azif, musik dan alat-alat musik menyebar ke mana-mana dan umat saya menyukainya. Wasyuribatil khumur, khamar barang-barang memabukkan sudah menyebar beredar di mana-mana. Ketika itu sudah ada hujan meteor akan menghantam bumi. Ya Allah. Tiga-tiga yang tadi sudah terkumpul belum zaman kita sekarang? Penyanyi wanita bermunculan di mana-mana, mulai dari Inul sampai yang lain-lainnya. Kaum muslimin yang kami muliakan. Lanjut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begini dan itu muncul. Dan perlu diketahui, kita saat ini sedang ada di tengah-tengah arus sungai meteor di ruang angkasa. Bumi kita ini sedang ada di arus sungai meteor di ruang angkasa. Mana ruangan lagi? Lihat kaum muslimin, ini arus sungai meteor. Ya. Arus sungai meteor ini, jarak tempuh bumi kita menurut NASA Amerika masuk tahun 2013 ke arus sungai meteor. Dan baru keluar nanti pas tahun 2016. Berarti di depan kita. Gak tahu ini. Apakah dalam bulan-bulan depan atau bagaimana. Kita tidak memastikan apa-apa. Ya. Hanya menurut NASA Amerika 4 tahun lamanya di sini. Baru keluar. Di sini ada ratusan juta meteor. Ratusan juta meteor. Kecil dan besar. Kaum muslimin yang kami muliakan. Satu meteor. Kecepatan lajunya 120.000 km per jam. Kilometer per jam. Kalau seandainya satu meteor saja dengan garis diameternya 2 km saja menghantam bumi kita ini, perlu diketahui Michel Pan, pakar astronomi dunia, rujukan para pakar-pakar astronomi lainnya mengatakan, apabila ada meteor yang besar garis diameternya satu meteor saja 2 km garis diameternya, ketika dia menghantam atmosfer bumi kita, terdengarlah dentuman besar di langit yang semua makhluk satu bumi bisa mendengarnya. Kemudian meteor ini mempunyai kekuatan ledakan sama dengan 1 juta bom nuklir yang pernah meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Kalau meteor itu jatuh ke laut, maka menimbulkan gelombang tsunami 230 meter tingginya. Yang di Aceh itu Pak paling tinggi hanya 15 meter. satu kota rata dengan tanah. 200 ribuan orang lebih mati hanya dalam 10 menit. Ya, bagaimana dengan 230 meter kalau jatuhnya ke laut? Kalau jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan, kata beliau, kata Michel Penn, maka air kutub itu akan meleleh dan menyatu dengan laut, kemudian permukaan laut naik 7 meter lagi. Banyak kota-kota besar di dunia seperti Florida, New Zealand, Chicago, bahkan Kuala Lumpur, Jakarta akan tenggelam. 20% pulau-pulau di Indonesia ini akan hilang dari peta dunia kalau jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan. Tapi kalau jatuhnya ke daratan, kata beliau, akan menimbulkan ledakan yang super dan maha dahsyat, 100 sampai 200 km. Kehidupan apapun, 100 sampai 200 km. Kehidupan apapun yang ada akan langsung menguap menjadi karbon. Kemudian partikel-partikel bumi yang hancur di berkeping-keping, halus seperti debu dan asap yang halus dan panas, membumbung ke udara setebal-tebalnya. Gelombang kejut daripada ledakan itu menghasilkan kecepatan 800 km per jam. Maka akan meratakan semua debu itu menyelimuti bumi. Kata Rasulullah, bumi akan gelap selama 40 hari 40 malam. Itulah yang disebut dengan Allah, oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan Ad-Dukhan. Dukhan. Pernah dengar ini? Bahkan salah satu nama surat dalam Al-Quran, Allah sebut dengan nama surat Ad-Dukhan. Kabut asap debu yang sangat tebal dan sangat panas. Kapan terjadinya? Akibat ledakan dan hantaman meteor yang besar tadi, kaum muslimin. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di samping itu, orang-orang kafir, kata Rasulullah, akan melepuhlah seluruh kulit mereka karena panasnya. Gelap gulita, tidak ada satu titik pun cahaya matahari masuk menembus bumi. Bumi gelap dan panas selama 40 hari 40 malam. Panas sepanas-panasnya. Kalau Wedus Gembel yang ada di Jawa Tengah waktu itu, masih ingat, panasnya 600 derajat Celcius. Itu dari Gunung Merapi. Ini akibat ledakan meteor ini, ya Allah ya Rabbi. Sehingga kata Rasulullah, orang-orang kafir yang berhasil hidup, dari lubang hidungnya akan keluar asap, dari mulutnya keluar asap. Hadis ini diceritakan oleh Ibnu Jarir dengan sanad yang jayyid. Yang menceritakannya adalah Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang murid daripada Abdullah Ibnu Abbas. Ibarat Allah yang kami muliakan, orang kafir akan seperti keluar seluruh bola matanya, kulitnya melepuh seluruhnya dan menjadi jelek rupanya. Jadi setelah terang nanti dunia, Pak, kabut ini menghilang, miswat-miswat yang cantik-cantik sebelumnya, super bomb seks segala lainnya, ketika selesai terang kembali dunia menjadi zombie-zombie hidup. Yang menakutkan. Tapi kata Rasulullah, orang-orang yang beriman, yang amal solehnya sebelum itu banyak, Allah kebalkan mereka dengan beratnya musibah itu. Mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja. Ini salah satu rahasia kenapa Rasul perintahkan kita mulai berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Tapi sayang, Pak, kita sudah bablas hampir 6 tahun. Bapak harus mengejar cepat-cepatnya kekurangan ketertinggalan kita, Pak. Harus dikejar. Akselerasi amal soleh apa yang bisa kita lakukan dalam mengejar ketertinggalan kita. Karena mereka yang beriman, yang beramal soleh lah yang akan selamat. Tahun kaum muslimin yang kami muliakan, Allah firmankan ini juga dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 158. Seluruh orang yang beriman, amal solehnya banyak, petaka sebesar apapun, Allah jadikan dia selamat. Oke, ada satu lagi. Apa yang terjadi dengan hantaman meteor ini? Ini meteor tadi ya. Di samping menimbulkan dukhon, ada dampak yang sangat besar. Ternyata meteor-meteor di ruang angkasa ini banyak yang mengandung siderite. Siderite. Apa itu siderite? Sideride tulisannya. Ya. Ini adalah kandungan besi dalam meteor. Ketika dia menghantam atmosfer bumi kita, pergesekannya yang sangat radikal dan keras menjadikan dia bergetar, panas dan terbakar, lalu menimbulkan asap yang sangat sangat tebal seperti asap Gunung Merapi. Asap ini beracun dan berbahaya bagi manusia yang hidup di bumi. Yang terbakar bagian kulit ini, kaum muslimin, akan menjadi percikan-percikan halus yang melesat ke bumi menjadi hujan-hujan batu atau hujan meteor seperti dalam film 2012. Pernah lihat? Kiamat 2012. Nah, kaum muslimin, di mana-mana akan terjadi seperti hujan meteor. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang besarnya ketika rangsekan ini terjadi, dia akan menimbulkan medan magnet yang sangat tinggi. Akibatnya semua besi dan logam yang ada di muka bumi terinduksi. Terinduksi akan lengket satu dengan yang lain. Mesin-mesin mobil kita dari besi apa bukan? Hah? Maka tidak bisa lagi di starter mobilnya. Pesawat juga begitu, kapal begitu, pabrik-pabrik, industri-industri. Hah? Maka rumah-rumah sakit yang semua peralatan yang mengandalkan teknologi akan berhenti kaum muslimin. Sebab apa? Di samping itu, sidewind ini menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi. Yang menjadikan semua sinyal dan listrik di muka bumi ini padam dan berhenti hilang selama-lamanya. Bapak dapat bayangkan apa nasib uang-uang kita yang ada di bank. Seluruh bank tutup, bangkrut. Mana kebanggaan kita dengan uang kertas yang tidak berharga ini? Sekarang baru berharga, Pak. Sekarang baru bermanfaat duit ini. Tapi tidak berapa lama lagi, semuluruhnya akan menjadi sesalan. Duit yang banyak hanya tinggal angka-angka. Kalaupun bisa dibongkar gedungnya, gudangnya, BI, Bank Indonesia. Ratusan juta dolar umpamanya, berserakan. Nabi pernah mengatakan, nanti di akhir zaman, kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham. Kalian akan membuang uang-uang kertas kalian seperti kata-kata berserakan. Subhanallah. Zaman Nabi mana pernah ada uang kertas kaum muslimin. Tapi Nabi mengucapkan ini sebagai salah satu isyarat kebenaran kenubuhannya. Bahwa nanti di akhir zaman umat pernah menggunakan uang kertas. Kata Rasulullah, kalian akan kembali kepada dinar dan dirham. Kepada emas dan perak. Makanya Amerika sekarang itu gila-gila memperebutkan emas-emas yang ada di dunia ini. Mereka sadar, Pak, uang palsu mereka dolar itu tidak lama lagi akan tidak berlaku. Mereka faham betul, mereka membaca ini semua. Mereka membaca ini semua kaum muslimin. Mereka percaya dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya mereka sombong sehingga mereka tidak mau menyatakan keislamannya. Yahudi itu juga percaya dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka sombong. Persiapan-persiapan mereka lakukan sekarang. Kita yang tertipu, Pak. Bengkakin nomor rekening kita di bank-bank yang ada. Sedekah pelit. Infak bakhil. La haula wala quwata illa billah. Jangan sampai seperti kata Nabi, nanti akan tiba zamannya di mana kalian bersedekah, orang yang menerima sedekah berkata, kemarin saya perlu, sekarang sudah enggak. Sekarang ini, Pak, malam tadi saya cerita dengan Pak Sarial bahwa kita dikasih oleh Allah rezeki. Ada tanah yang mau saya bebaskan untuk pesantren. Dari harga yang 3 eman kurang lebih, dia mau serahkan 1 miliar. Syaratnya adalah kembalikan semuanya, bebaskan daripada bank, kemudian berikan untuk dia rumah kecil saja dengan untuk anak-anaknya. Tanah rumah yang luas itu silakan pakai, dan itu di tengah kota Payakumbuh. Alhamdulillah kumpul-kumpul-kumpul, terkumpullah 650 juta, sudah bebas dari bank. Tinggal untuk ibu itu lagi. Nah sekarang mencari ini sulit, orang yang mau ikut membebaskan tanah, padahal itulah tabungan untuk dia di akhirat kelak. Tabungan akhir zamannya. Selagi uang ini masih berguna, ayo manfaatkan. Sama-sama kita bebaskan. Madrasah Mulazamah yang saya pimpin sangat memerlukan ini. Kalau saat ini kaum muslimin ada yang tergerak hatinya untuk akhir zaman, maka persiapannya salah satu salurannya, kita membuka kesempatan ini. Tidak banyak, 350 juta. Tapi ketika uang itu nanti sudah tidak berlaku, baru apa datang, Ustaz, ini ada 3,5 M. Kemarin kami perlu, Pak, enggak sebanyak ini. Tapi sekarang seluruhnya kami tak perlu. Karena uang orang sudah pakai dinar dan dirham. Kayak di Suriah sekarang, orang-orang kaya Suriah sekarang jadi gelandangan. Orang kaya Suriah sekarang menjadi di pengungsian, tidak punya apa-apa. Tanahnya mungkin ratusan hektar, ribuan hektar. Tetapi sudah tidak berguna seluruhnya. Mau disedekahkan, siapa yang mau terima? Dan itu tidak lama lagi kekacauan huru-hara merata di mana-mana, semua akan terulang. Dan seluruh Indonesia, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia akan mengalami kekacauan yang sama, keributan yang sama, kepanikan yang sama, kelaparan yang sama. Benar-benar luar biasa. Orang yang amal solehnya sebelum itulah yang betul-betul akan bangga, bahagia, dan bersyukur. Sekarang, Pak, sekarang saya maksudkan sekarang. Wahai hamba-hamba Allah yang saya muliakan, kita kembali di sini. Meteor Dukhon. Akibatnya sampai ke sini tidak ada satu pun teknologi yang dapat digunakan lagi. Benar-benar kita kembali ke zaman di mana menggunakan kembali pedang, tombak, panah, dan di atas kuda. Maka sudah pantas saya katakan kepada anak-anak muda sekarang yang usianya masih 50 tahun ke bawah, coba kembalilah kepada fitrah kita, Pak. Fitrah yang disunnahkan Rasulullah, berkudalah, tunggangilah kuda. Latihanlah berkuda, karena itu sunnah. Memanahlah, kalau perlu menjadi pemenang dalam PON, Pekan Olahraga Nasional. Dalam memanah, Pak. Ajar anak-anak kita memanah semuanya. Saya alhamdulillah pesantren saya dapat wakaf satu ekor kuda. Baru satu ekor. Saya bertekad seluruh anak pesantren saya wajib mahir berkuda. Seluruh anak-anak pondok saya wajib mahir memanah dan ikut dalam pertandingan. Bukan hanya mahir dengan Al-Quran, bukan hanya mahir dengan ilmu. Imam Syafi'i itu pak, 10 anak panah, 10-nya dipanahkan tepat pada satu titik yang sama. Bahkan kata pak, kata murid-muridnya, kami tidak tahu mana yang lebih mahir Imam Syafi'i ini. Apakah dia mahir memanah ataukah mahir di keilmuan? Satu panah itu pak, tap, memanah lagi, panah yang ini bisa dibelahnya itu oleh panah beliau. Yang kata orang Robin Hood itu, Imam Syafi'i adalah salah seorang yang membuktikannya. Kita akan kembali pak, latihan memanah. Dan itu sunnah. Ya, nanti dicap teroris, buka perpani. Persatuan Panah Indonesia dan itu resmi. Sekarang kenapa pak? Kenapa hari ini ibadah Allah yang kami muliakan di Italia, di Perancis, kenapa hari ini di Eropa? Puluhan ribu pemuda-pemuda Kristen dilatih berkuda secara mahir dan memanah di atas kuda. Mereka sudah mencetak dan membuat pedang-pedang terbaik dalam jumlah puluhan ribu. Kenapa kaum muslimin? Apa yang mereka kehendaki sebenarnya? Mereka sadar, tak lama lagi dunia akan kembali kepada zaman di mana berperang menggunakan pedang, tombak. Mereka sudah persiapkan itu semua. Kita pegang pisau dapur aja teroris. Ini nasib umat Islam sekarang. Ya tapi kan gak perlu harus dengan pisau kan? Kan bisa kita latihan seni bela diri, berkuda, memanah yang legal-legal formal, lakukan semua. Kita akan kembali ibarallah. Ini untuk fisik maksud saya ya, untuk fisik. Kemudian tolong diingat-ingat, sedapat-dapatnya, sebisa-bisanya. Jangan konsumsi obat-obatan yang sekarang ini diimpor ke Indonesia. Kalau bisa. Sebab apa? Sudah terbongkar rahasia besar Yahudi. Mereka dalam obat-obatan terkini sejak tahun 2020 ya, mereka sudah mempersiapkan bibit-bibit dan bahan tertentu yang nanti suatu ketika mereka ledakkan di langit satu benda tertentu, akibat daripadanya akan menimbulkan efek negatif kepada seluruh manusia yang di bumi yang mengkonsumsi obat-obatan dari mereka pak. Kalau bisa, kembalilah kepada herbal, kembalilah kepada madu, kembalilah kepada habatus sauda, kepada minyak zaitun, kepada bekam, kepada ruqyah, kembalilah kepada pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke muslimin yang kami muliakan. Jadi setelah kita mendengarkan ini semua, teknologi musnah seluruhnya, lalu disinilah kita akan mendengar apa yang disebut dengan Malhamah Al-Kubra atau Perang Armageddon. Kapan, di mana, lalu bagaimana kaum muslimin, dan berikutnya insyaallah akan saya uraikan dalam pertemuan berikutnya. Jika seandainya Bapak Ibu tidak punya waktu, hadirlah nanti malam. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, demikian saya menyampaikan perkara ini kepada Bapak Ibu bukan untuk melemahkan semangat Bapak hidup setelah ini ya. Bukan, Pak. Jangan sampai Bapak pulang dari sini baunya udah turun. Jalannya udah lain. Hah? Ditanya oleh istrinya, "Mas, kenapa kayak gini loyo amat?" "Udah mau kiamat deh." Jangan begitu, Pak. Terus anaknya yang masuk kuliah tahun ini, "Nah, gak usah kuliah, nah, udah mau kiamat." Juga itu tidak benar. Tidak benar kaum muslimin, ya. Jangan sampai yang punya niat buka kontrakan baru, udahlah dijual semua sama Cina-Cina aja, gak apa-apa. Jangan begitu, Pak, ya. Saya katakan tiru para sahabat. Ketika para sahabat mendengarkan tentang uraian akhir zaman, setiap sahabat itu yakin kiamat akan dekat terjadi dan mungkin terjadi di zaman mereka. Ini akidahnya para sahabat. Dan Nabi tidak membantah keyakinan mereka itu. Tapi dampak positif terjadi apa? Mereka berkesimpulan, kalau begitu tak lama lagi terbentang dunia ini dan usia saya yang ada adalah waktu yang paling tepat memperebutkan segala hal yang mungkin untuk memberatkan timbangan amal soleh saya di akhirat. Saya harus full membela agama Allah ini. Saya harus full memperjuangkan agama Allah ini. Dan saya harus benar-benar menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya harus jalin terus silaturahmi. Dan saya perbaiki hubungan saya ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Selagi saya bisa, maka berlomba-lomba mereka beramal soleh. Ini yang seharusnya terjadi, Pak. Kata Rasulullah, kalaulah besok kiamat masih ada satu butir kurma di tangan kamu, tanam hari ini, kata Rasulullah. Tanam hari ini. Padahal kita tahu kurma itu baru bermanfaat setelah 5 tahun ditanam, ya kan? Sementara besok kiamat, maknanya apa? Kalaupun sudah dekat kiamat, sudah dekat terdengar oleh kita kaum muslimin, atau tanda-tanda meteor akan jatuh segala macamnya, ha? Maka tetaplah konsentrasi kita melakukan apapun yang sedang kita lakukan hari ini, tapi ingat, prioritaskan agama Allah. Hayya 'alas salam. Dimanapun kita dengar, apapun kegiatan kita, seluruhnya tinggalkan, pergi ke masjid. Penuhlah masjid 5 waktu, berjamaah di masjid, di mana-mana pun masjid. Jangan pandang, oh ini masjid Muhammadiyah, ini masjid NU, ini masjid Wahabi, ini masjid Salafi, semacamnya. Jangan pandang, dimanapun masjid, selama itu masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu masjid layak kita menegakkan sholat lima waktu berjamaah. Asal jangan masjid Syiah saja. Begitu kaum muslimin, rahimahumullah, Allah kami muliakan. Kita berlomba-lomba beramal soleh. Hasung dan bakar semangat istri kita. Dan ajaklah orang-orang terdekat kita untuk perbanyak amal soleh. Ini Bapak, ketika Bapak sampaikan keluar, akan ada yang mencibir tuh. Begini Pak, bentuknya Pak. Kan ada itu. Kamu udah ditipu oleh para pengkhayal. Tidak sedikit Pak. Orang-orang yang jumpa sama saya begitu. Dulunya katanya Ustaz, dulu saya mendengar ceramah Ustaz, saya betul-betul mengejek dan betul di luar-luar saya jelek-jelekkan Ustaz. Tapi ketika mendengar kali kedua, saya mulai menggali, membedah, membuka YouTube, membuka internet, membahas kitab-kitab. Lalu kata beliau, sekarang saya seperti apa yang Ustaz yakini, saya sangat yakin kita sudah di akhir zaman. Saya sudah berubah, istri saya sudah berubah, keluarga kami sudah berubah. Sekarang saya ingin mengajak orang-orang terdekat, kawan-kawan saya untuk memahami kita di akhir zaman. Mesti berlomba-lomba beramal soleh. Anjuran Nabi tidak banyak Pak. Badiru bil a'mali solihan. Hanya itu saja anjuran Nabi. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal soleh. Ayo berlomba-lomba Pak. Berlomba-lombalah. Setiap kita mesti cari cara terbaik apa yang bisa mempercepat amal soleh kita berat dalam timbangan. Ingat itu. Berat dalam timbangan. Amal soleh, amal soleh, amal soleh. Stop amal salah. Stop amal salah. Stop taubat nasuhalah dari amal salah. Wahai hamba-hamba Allah, demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga Allah mengampuni saya dan kita semua dari masa lalu kita yang begitu lalai dan longgar. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, semoga apa yang saya sampaikan menjadikan bapak-bapak ibu-ibu semuanya bersemangat, berkorban dengan hartanya. Saudara kita di Palestina, saudara kita di Syria saat ini mempertanyakan di mana kita. Maka tunjukkan bahwa kita ada. Menyumbanglah, berinfaklah. Biarkan DKM yang mengurusnya, kemana mau dikirimkan. Percayakanlah, niat kita telah Allah sampaikan ketika kita mengeluarkannya. Itu yang pertama. Lalu bakarlah semangat antar satu dengan yang lain. Silakan nanti di YouTube lihat Zulkifli Muhammad Ali. Zulkifli Muhammad Ali, ya, seperti yang ada di situ. Kemudian nomor HP saya 0812-660-1131. Mohon maaf kalau ada yang bertanya, jangan bertanya masalah fikih lah. Bertanya masalah wudu, bertanya masalah tayamum, bertanya. Ini pernah saya lemparkan, wahai saudaraku yang mulia, tanyakanlah kepada ahli-ahli fikih dari ulama-ulama kita. Kepada saya tanyakanlah tentang masalah akidah dan masalah akhir zaman. Ya. Penuh Pak, bisa hang HP saya. Nanyanya masalah fikih. Jadi selanjutnya saya menganjurkan kalau mau bertanya, bertanyalah tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan akhir zaman yang ragu, ya. Baik, semoga kita Allah pertemukan lagi di masa yang akan datang. Demikianlah nastaghfiruka ya Allah natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.